Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku angger ketemu bocah-bocah sing aktif pencak silat ki atiku gede. Mungguh saya tidak minder lagi sebagai bangsa Indonesia. Seperti kalau saya melihat apa namanya politik, universitas, ilmu dan seterusnya itu aku jadi minder. Tapi nek ndelok PSHT, ndelok cah-cah gagah-gagah, ampuh-ampuh kayak gini ki aku optimis meneh. Apalagi PSHT Bantul ini menurut saya kan yang paling damai, paling baik dibanding PSHT yang lain. Saya sama Kiai Kanjeng pernah di Madiun tak kelompok ke sing do kerengan-kerengan kuwi, tawur-tawur kuwi, bahkan di antara mereka sendiri gitu ya. Dan beberapa perguruan kita kumpulkan termasuk pernah digerobokan juga, terus di Malaysia juga. Jadi saya datang ke teman-teman anak-anak saya PSHT di Selangor, Malaysia. Dan malam hari ini saya beri kehormatan untuk ketemu karo bocah-bocah. Ning aku iki dudu pendekar silat. Aku ya ora duwe ilmu silat. Aku ora duwe pemahaman mengenai silat. Terus aku katanya aku biasa selawatan ning jebul dibanding selawatane PSHT sing awal-awal mau aku Kiai Kanjeng juga kalah HP. Jadi kalau PSHT aku pokoknya kalah, kalau kalah pak. Lu kok selawatan yo pinter, sementara sing selawatan ora pinter pencak. Itu kan. Jadi nanti kita akan oncei bersama-sama sampai ke Shiratal Mustaqim, Shiratul Ukhuwah. Jalan persaudaraan itu jalan penyatuan. Karena Tauhid itu sendiri sebenarnya adalah penyatuan. Penyatuan kita para makhluk dengan pencipta dan persatuan di antara kita para makhluk, tidak hanya antar manusia, tidak hanya antar golongan, tidak hanya antar pemeluk agama, tidak hanya antar bangsa, tapi juga bersatu dan setia hati kepada alam, setia hati kepada negara, setia hati kepada sesama penduduk sehat. Bahkan saya itu selawatan ngejak gamelan. Jadi ngejak kayu, ngejak wit-witan, ngejak gunung, ngejak wingi ning Dieng aku yang ngejak cah gimbal-gimbal ya. Tak ceritani asal usul gimbal piye-piye gitu ya. Jadi teman sekalian, saya kesini orang di bondo apa-apa, orang di modal apa-apa, mergo aku ora iso ora linuweh babar pisan dibanding teman-teman PSHT. Jadi nanti kita sinau bareng ya. Saiki aku njaluk sik yang aktivis PSHT angkat tangan di antara Anda. Ayo. Ora pamer kok kuwi. Duduke pancen aku pesilat PSHT ngono ya. Aku njaluk wong songo dibagi telu. Jadi telu. Sing aktif bagi pesilat. Kuwi karo ndolek kancamu lurus sebelah kanan, tengah telu, kiwa telu. Mas Helmi, saya mohon Mas Helmi untuk standby dengan mikrofonnya. Jaluk tolong konco-konco. Tiga kelompok. Saya sudah mempelajari dan membaca pengantar dari PSHT Bantul ini yang seluruh santri atau pendekarnya atau pesilatnya sekitar 8.000 orang. Ya oke, alhamdulillah. Aku njaluk tiga kelompok ini. Wes kono. Aja siji meneh. Sing wedok ora ono apa? Ayo. Mati aja. Sing wedok biasa wedi dijaluki nomor handphone. Ya oke. Okay. Pokoknya tiga kelompok Mas ya. Coba kalau Anda sudah sampai pada pelajaran yang menyangkut jurus ya, karena ada kuda-kuda dasar, ada pelajaran-pelajaran elementer, kemudian sudah sampai kepada ketika badan sudah siap, hati sudah siap, gerak-gerak sudah terbiasa, maka Anda baru punya jurus-jurus yang gitu kan. Nah ini weh, kelompok telu iki dijenengi dewe-dewe berdasarkan nama jurus di SHT-RATE. Apa kelompok jurus apa, kelompok apa, kelompok apa? Eh? Apa? Harimau menanti. Ono jurus harimau menanti. Menanti wedhus arep dikrakoti ngono ya. Kopi. Oke. Harimau menanti. Menanti. Menanti ya. Yang sebelah kiri. Terate. Terate. Oke, yang ketiga. Terate. Harimau menanti kelompok pertama, kelompok kedua. Waduh. Kowe nek mlebu irung modar kowe. Semut irung kowe. Oke, tapi kita semua mengapresiasi ya. Jadi Pak Bupati, Mas Joko, Mas Ari, Pak Yai Gus Ud, saya mohon nanti ikut mengantisipasi, merespon atau nyandani atau ngeritik atau membenahi atau apapun selama perjalanan sinau bareng ini. Jadi saya kasih pertanyaan yang sama kepada tiga kelompok, nanti jawabannya pasti beda-beda. Jadi pertama, selama Anda berlatih dan mengalami silat, ini yang saya tanyakan bukan pedoman-pedoman dari PSHT ya, yang saya tanyakan adalah yang original dari hati Anda. Perasaanmu, hatimu, pikiranmu ki berkembang piye, nemok ke piye selama Anda ikut PSHT itu. Apa yang berkembang pada diri Anda, menemukan hal-hal yang baru, menemukan ketenangan, kepercayaan diri dan sebagainya, pokoknya cerita ke. Yang nomor dua, sudah seberapa jauh pengalaman baru dari diri Anda itu sudah bermanfaat bagi masyarakat. Ya. Nomor dua ya, jadi aplikasi atau kan dia juga dakwah. Nomor tiga, nek karepmu puncake prestasi sebagai pesilat ki apa? Nek miturut kowe, orang miturut PSHT ya, orang miturut UUD 45-nya PSHT ya. Tapi menurut Anda, nek iso pencak ki njur piye? Apa kowe arep melu MMA? Apa kowe arep melu kickboxing turnamen? Apa kowe arep melbu One Championship ning Singapura? Apa kowe arep melu Strike Force? Apa kowe arep tanding di Bellator? Apa kowe tanding di UFC atau tanding di Glory turnamen atau apapun? Sebab aku iki penggemar, aku dhewe ra iso. Aku iki arep sinau pencak ning stroke ya, Pak. Ping papat pisan. Dadi arep nendang piye mesti ketendang dhisik aku, dadi aku mesti kalah aku. Ning ya aja nggugah macan turu ya. Soale macanku turu, aja digugah kok nek kok gugah kok dadi macan tenan. Jadi saya mohon ceritakan pengalaman pribadi Anda. Boleh satu orang, boleh ditambahi dua orang yang lain ya. Pengalaman Anda hubungannya sama kehidupan umum, kepribadi Anda, hubungannya sama masyarakat, pembangunan masyarakat, negara dan olahraga secara keseluruhan. Karena olahraga itu kan fenomena modern, Pak. Dulu enggak ada olahraga. Ngopong bendino wis madul arep olahraga bareng. Jadi jalan misalnya jalan pagi goes numpak sepeda bareng ngono itu kuwi wong sing bendinone iki ora tau gerak gitu. Nek wong biyen tiap hari sudah berolahraga dengan sendirinya. Ya. Jadi itu semua tolong diungkapkan. Jadi semua yang merupakan aspirasi pribadi Anda diungkapkan. Nah, untuk itu Anda boleh berunding selama sekitar 20 menit sampai setengah jam, silakan mencari tempat di tempat konsumsi aja yang bagus ya. Karo ngopi, karo. Jadi kita persilakan mencari tempat masing-masing, terus nanti ada presenternya, ada juru bicaranya ngeten ya. Monggo. Kelompok dari Terate, harimau menanti. Semut ireng. Kuwi filosofis kabeh, ampuh kabeh. Saya pernah mendamaikan geng-geng atau kelompok-kelompok yang bela dirinya dahsyat juga di Stadion Titi Wangsa, Malaysia, Kuala Lumpur. Mergo ada sekian kelompok itu tawur di di arena Maihan gini, tapi di stadion. Begitu Kanjeng main musik, mereka langsung nyek-nyekan karo joget karo teman-teman, kayak akhirnya tawur tenanan. Dan karena saya antisipasi dan teman-teman panitia juga masih enggak bisa, akhirnya saya mencolot Pak Duni kabeh. Jadi saya mencolot, terus ditutupi sama Pak Nevi Budianto yang juga pernah belajar silat di Bangau Putih ya. Kemudian Pak Iswanto dan Mas Bobit yang keyboard itu ikut mencolot saya. Saya berani mencolot karena istri saya sedang nyusoni anak. Orang ngerti nek aku mencolot nang bocah tawur kuwi. Sampai akhirnya mereka kekeselen do ngletak-ngletak. Begitu mereka ngletak baru tak pisu ya su bajingan kuwi iki. Tak parani ado-ado nang Malaysia untuk memperbaiki hubungan ketenaga kerjaan antara Indonesia dengan Malaysia, arep tak tulungi ben gajimu mundak dan seterusnya ben luwe aman, malah kue tawur ngisini-sini Indonesia ning Malaysia. Tapi ya serap apa Indonesia ki nek ora tawur ki ora penak. Tapi bantul tidak. Biasane bantul tidak gedeni wong, tidak nguati wong, tidak ngendas-ndasi wong gitu. Insyaallah ya. Meskipun di DIY ada kelitih, insyaallah di bantul mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi biasane bukan untuk menunjukkan kepada kiri kanannya bahwa dia ampuh dan punya jurus dan hebat sebagai pesilat, tapi silatnya dipakai untuk menjaga keseimbangan masyarakat, keseimbangan silaturahmi dan seterusnya. Ngono ya. Sekarang kita persilakan Pak Bupati tiga kelompok untuk mencari tempat di belakang. Terus kita mulai sinau bareng bersama-sama. Semut ireng, harimau menanti ya. Sama terate. Oh, tetep sekalian pilihan nama itu coba dimaknani juga gitu. Kok milih semut ireng ini biasa lusule? Di PSHT ada pelajaran bagaimana, ada pelatihan kayak apa. Kok semut ireng, apa nek kok harimau menanti? Nek terate lebih dahsyat lagi karena terate adalah itu, terate itu kalau siang dia mekar, kalau malam dia mingkup, artinya siang malamnya seperti sebagaimana diatur oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Dan dia selalu minal dzulumati ilan nur, jadi dia muncul dari kotoran-kotoran di bawah air kemudian muncul memperindah danau, memperindah air. Dan dia bisa hidup di atas air, jadi cah esaterate mungkin iso melakukan dhuwur banyu. Paling ora ning sikil dikai banyu terus melakukan dhuwur banyu toh. Tapi muga-muga iso gitu ya. Sebab aku biyen tahu diuji mlaku ndhuwur geni. Di geni bara itu dihamparkan terus aku kon pencolotan ning ngono kuwi. Terus aku nduwe jurus. Carane adalah aku ra ono. Nek aku ra ono kan ora kena geni to, Mas. Dadi pokoke matek aji aku ra ono. Kuwi jenenge ilmu batang. Nah aku batang, saya tidak mendapatkan efek apapun sebagaimana yang menimpa manusia. Jadi aku yang antang aku jadi batang. Ngapa aku ya, matanya aku piye. Mergo aku wis batang, aku wis raono. Karena manusia itu tidak paham beda antara ada dan tiada sampai hari ini. Ya. Mudah-mudahan ilmu silat itu membawa Anda nyun sewu Pak Fadil. Jadi kalau cara Islam itu kan ono syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Jadi nek kowe salat ya takbiratul ihram, rukuk, sujud itu kan gerakan. Itu kan bisa dilihat dan dilakukan secara fisik, itu berarti syariat. Ning syariat itu harus dilakukan dengan muatan hakikat dengan muatan hakikat yang jelas dan diniati untuk menjadi thariqah. Sampai akhirnya kita bisa menjadi sampai ke tingkat makrifat itu. Jadi bukan empat tingkat tapi empat itu menjadi satu kesatuan. Kaya nek lodeh ki berarti ono santene, ono teronge, ono kacange mungkin ya, ono dan lain-lain. Jadi kalau bisa silat itu kan sama, silat itu kan komprehensif atau dialektis atau berkaitan timbal balik dengan seluruh urusan dalam kehidupan. Jadi menurut saya PSHT Bantul itu merupakan Indonesia masa depan, karena Indonesia masa kini kan kayak sing tawur-tawur ning Madiun ning Magetan barang kuwi. Saya ndak ngelek-elek tapi Ane nek ana cah silat tawur aja meneh silat wong Polri ya tawur. Polri ya tawur. Lah iya dadi nganti saiki ya ora cetha kan gitu kan. Menggok-menggok ora karo-karuan gitu. Ana sing tutup-tutupi, ana sing dibuka-buka, tutupi meneh, buka meneh sak piturute. Skandal to nek kok buka, tutup meneh, buka meneh skandal kuwi. Mulane aja seneng buka-buka kuwi. Cawetok ya ngono aja kok buka-buka ya. Kok ndak metu pesat ini. Maaf ya. Oke, karena pencak itu kan kalau dalam bahasa Sangsekerta itu menendang. Bapak Bati. Menendang, nyaduk apa ya? Nyaduk nek nang ngarep nek nang mburi. Apa jenenge nang mburi? Nyelentik. Nek jaran kae kan nyelentik lah. Mengkal. Mengkal, oke. Jadi pokoknya ada pencak tok itu ada beberapa kemungkinan. Kemudian dia menjadi bahasa budaya, bahasa pergaulan, jadi mencak-mencak. Mencak-mencak itu bisa berarti marah-marah, uring-uringan, berangasan, sak piturute ya. Maka akhirnya para wali mengingatkan bahwa kemampuan pencak itu sebenarnya adalah bertujuan agar supaya kita bisa menjaga persaudaraan dan perdamaian di antara manusia, bukan menambah perpecahan. Maka ditambah silat. Nah, silat itu berasal dari dua sumber. Satu, sila dalam bahasa Melayu itu artinya strategi atau jurus atau tatanan. Nah, gue ngerti toh, pencak silat karo Pancasila meh padha toh. Unine iki lho. Nek plesetan kan pencak silat itu dibahasnya dari Pancasila atau Pancasila menjadi pencak silat satu ketuhanan yang Maha Esa ngono gitu. Iso wae toh. Pemana nyujukan seneng plesetan. Jadi ternyata otak-atik gaduh. Jadi memang PSHT sendiri punya lima Pancasila. Namanya apa? Lima dasar. Panca dasar. Tadi itu ya Pancasila. Karena sila itu kan memang tatanan. Sila itu adalah apa ya, sumber perilaku. Tatanan itu adalah landasan dari apa yang akan kita lakukan. Nah, kemudian berasal dari bahasa Arab namanya silah. Silah itu persambungan. Jadi kue kudu kandil satu sama lain, kudu seduluran satu sama lain. Itu jadi pencak silat itu adalah kalau kamu pintar bergerak, kamu tahu jurus-jurus, kamu latihan fisik ya, kamu menjadi bugar atau sehat, itu belum mencapai tujuan, itu adalah alat supaya kamu membangun seduluran atau silaturahmi, artinya sambungi kasih sayang di antara manusia. Bahkan kue sambung kasih sayang dengan binatang. Aku bahkan karo setan ya silaturahmi. Soalnya mesake setan kan. Mesake nek menungso kan iso-iso husnul khotimah, iso-iso insaf, iso ndandani awak dan diperkenankan dia punya peluang untuk second apa namanya? Punya peluang untuk mendapat kesempatan kedua gitu ya. Second chance atau second time gitu. Nek setan lak ora duwe. Makanya dulu iblis itu makanya iblis tidak mau nyembah kepada Adam itu karena dia tidak, karena yang dia kenal pada manusia itu adalah sing congkrah, bahasa Arabnya apa? Hel yufsiduna fil ard wa yasfikutima. Jadi pokoknya menungso iki penggawean, tapi menungso zaman biyen sebelum Adam. Nek ning Jawa jenenge Banujan. Banujan, Banu itu anak turunnya Jan, itu jamak dari jin. Karena jin itu makhluk wiwitan, termasuk iblis itu adalah jin. Nah, dipikir oleh iblis waktu itu belum iblis, dia masih Syekh Kazinul Jannah namanya, gelarnya di langit ketujuh. Dia pikir yang Allah akan jadikan khalifah di bumi itu adalah Banu Jan, sing penggaweane pancen congkrah, tawur, gelut, tapi turut ya, dan merusak alam. Padahal Adam itu sudah di hybrid, Pak. Sudah disuntik atau sudah di-upgrade, sudah di-update dengan hati nurani, kolb dan pikiran. Nek bahasa Inggrisnya mind, heart, mind and brain and mind, gitu ya. Nah, PSHT ini saya lihat bedanya dengan PSHT yang saya kenal selama ini di beberapa tempat yang lain adalah ning kene iki sadar atau tidak sadar sudah sudah ada gejala untuk harmonis antara akal sehat, mind and brain tadi dengan hati nurani. Dan itulah bedanya manusia Adam dengan manusia Banujan. Manusia Banujan ini simpian yang gua-gua, gua-gua, gua-gua. Manusia proto sejarah atau manusia purba itu loh. Itu bu, nah, kue ini kata itu dengan Adam kabeh. PAP. Ora iso marak ke Indonesia, pecah rakyatnya ora iso pak. Partai semuanya kayak mecah-pecah kabeh itu, marak ke pecah itu. Madhab-madhab marak ke pecah itu. Tapi orang Indonesia ora pecah ya. Apa meneneng Mak Yani ini kan grup apa wae ono kabeh. Ora masalah pas duluan kabeh gitu ya. Orang Indonesia itu tidak mudah dipecah karena kita itu bangsa yang beda dengan bangsa lain. Kita itu bangsa yang rohaniah, bangsa yang kadar kualitas batinnya sangat tinggi. Mulanya ono kebatinan, mulanya ono tasawuf, mulanya ono brahmono barangku. Nanti kita omongkan bersama. Sekarang kita buka dulu nyuwun sewu satu pembukaan dari Kiai Kanjeng. Kemudian boleh nggak saya minta vokalis dari PSHT, dari Persaudaraan Setia Hati. Sing suarane enak. Nuril. Mas Nuril, monggo rundingan kalian Mas Islamiyanto untuk tepuk tangan untuk Mbah Gelung, monggo Mbah Gelung. Saya kenal dua Mbah Gelung, yang satu di Labuan di Jawa Barat, satunya di Bantul. Mbah Gelung itu juru kunci yang menjaga harta-harta masa silam. Waalaikumsalam Mbah. Sudah. Pambuko, kemudian biasa, kemudian sambung dengan satu nomor yang dirunting sama teman-teman dari PSAT. Ini salah satu ubo rampe untuk persaudaraan. Bahkan selawat itu sangat efektif untuk mempersaudarakan sama lain. Konco-konco sing teko makiyahan selawatan terus ngeniki, ora ana sing niatnya elek Pak Bupati, ora wani dikualat. Rumangsane aku malati padahal aku ora malati, malati Kanjeng Nabi. Ya. Mas Nuril, saya mohon untuk maju ke depan. Mungkin salah seorang teman mohon untuk mengantarkan beliau ke atas, kemudian merundingkan sama Mas Islamiyanto dan vokalis Kiai Kanjeng untuk selawat bersama-sama. Nyambung, langsung nyambung. Ayo. Kalian, rembak kalian Mas Islamiyanto. Ya, alhamdulillah. Barang siapa membaca sholawat nariyah sehari 444 kali, maka dia akan mendapat keistimewaan dari Allah dan dia akan mendapat derajat yang tinggi di antara sama manusia, insya Allah. Ini aku ngerti, nek gue nganti nariyah kok ping 444, hasilnya suwek cangkemu tuh. Kalau pecah dasmu kan gitu kan. Ojo mana kok ping 444. Ping siji urung karuan kelakon. Oke. Sallu ala Muhammad. Iya. Oh, وَنَفَسِي بِعَدَدِي كُلِّ Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gini, jangan membunyikan suara, jangan menggerakkan badanmu, jangan mendengarkan apapun, kalau engkau tidak meneruskannya dengan pemaknaan dan hikmah untuk hidupmu. Benar ya? Untuk itu saya minta untuk Gus Utomo untuk memandu kita semua selawat nariah kipie to. Hikmahnya, khasiatnya. Mungkin kasektene piye to jane? Nek karepe penciptanya dulu, kira-kira apa yang akan kita dapatkan dengan selawat nariah? Gus nyuwun sewu, Gus. Kita dengarkan pesilat perlu ora selawat nariah iki. Bupati perlu ora? Perlu. Presiden perlu ora? Perlu. Kira-kira tahu ora? Neng tidak terbatas siapa aja, pedagang, pengusaha, kiai, umat, gitu, kelompok, parpol, madhab apapun, semuanya butuh memelihara persatuan hatinya dengan Allah dan Rasulullah, betul enggak? Itulah yang dihasilkan oleh selawat. Gus nyuwun sewu, njenengan jelasaken secara spesifik selawat nariah piye? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ceritanya pocok kan jelas no selawat nariah. Selawat nariah niku kan nggo madhangke ati. Nek kanggone pesilat dulur-dulur Setyadi Trate iku sing jelas iku wis cocok karo ning jurune lambange ya iku ana sinare sing iso madhangi kiwa tengene kabeh. Gus, saya potong ndak apa ya untuk sinau bareng ya. Selawat nariah kuwi iso insyaallah madang ke atimu ngono ya. Nah, padang ati itu apa aja? Ora nesuan gitu, cerah batinnya ngono ya. Apa maneh? Ombo pikirane gitu. Nimbang-nimbang sembarang ora waton tabrak, ora waton diantem, ora waton dijurus gitu ya. Pokoknya semua dipertimbangkan mergo atine padang gitu ya. Termasuk dalam tugas apapun kan kita butuh padang ati gitu ya. Salat, ibadah, dagang, nyambut gawe ning kantor dadi apa-apa wae kan tetep butuh padang ati. Nek kowe atimu ora padang ya kowe angon wedhus ya butuh padang ati. Nggih Gus nggih. Kowe nandur tanduran, nandur kembang nek atimu ora padang, tanduranmu ora subur. Angon wedhus ora percaya uring-uringen terus wedhus iku wis. Mesti gering tur kowe dintuti terus kae. Dadi padang ati itu dibutuhkan oleh semua manusia, ngoten Gus ya. Jadi tepuk tangan untuk Gus. Jelas ya untuk padang ati. Monggo Gus, terusaken Gus. Dadi sik wis padang atine niku padang sekabiane. Langsung iso komunikasi karo pangerane. Pangerane iku ya mung Gusti Allah. Ikulah sing manggon nggone awake wong sing gelem maca selawat nariah. Wis ngono ditutke karo sing jenenge kiwa tengene jenenge selawat nariah iku ya ana sing dadi pengarange utawa sing nyetuske selawat sing bentuke kaya selawat nariah. Sehingga nek kue moco selawat nariah, mestine kue dikancani karo wong-wong sing seneng moco selawat nariah. Apa meneh sing jenenge selawat kuwi tembusane karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis mesti nek karo Kanjeng Nabi Muhammad nure bakal didunke. Muga-muga ning kene diparingi nur rahmah lan barokah Gusti Allah taala kabeh. Amin. Allahumma amin. Mulane vokalis SHT tadi itu kan Nuril gitu. Karena urusannya karo padang. Berarti minta dulu mati ilang nur. Jadi nek atimu padang, bojomu ya ora sebel gitu. Tonggomu ya seneng nyambut gawe enteng gitu. Upama kepeksa kudu tarung, nek atimu padang kowe ya jauh dari kalah. asal nek kue emosional, kue peteng, kue gerusa-gerusu, kue malah kalah, gampang kalah. Mergo akan banyak lubang-lubang yang akan dimasuki oleh musuhmu kan gitu. Jadi kita berterima kasih kepada Gus Utomo, Bab Padang Ati. Nek biasanya nek lagune apa Padang Ati? Jembar atine. Sing jembar atine ya. Oke, utawa tombo ati ya madang ki ati nggih. Tombo ati. Nanti kita bareng-bareng ya tombo ati ya. Tombo ati niku Gus. Ini nanti saya akan tanya Pak Bupati untuk hal yang lain ya. Tombo ati kan duduk atine loro tapi atine penyakitan, gitu mboten. Nggih. Penyakitan itu antara ati penyakitan itu salah satu faktor yang membuat pas seduluran iso congkrah gitu ya. Sekarang aku njaluk dari para hadirin random aja sebelum nanti penampil tiga kelompok tadi. Apa sih faktor-faktor dalam masyarakat atau di keluarga atau hubungan antar manusia yang membuat persaudaraan itu turun kadarnya atau dot? Sing marake ora bersaudara ki apa to? Coba. Eh? Apa? Hasad ya, ya Gus ya. Hasad. Hasad. Hasad kata bendanya hasid itu failnya ya. Jadi satu hasad, misalnya hasad antar nang opo? Dari Gerindra hasad nang PDIP ngono misalnya ya. Atau Muhammadiyah hasad nang NU pamane ya, utawa suwali e. Ana kancane ora pati ganteng kaya dhek kok entuk bojo luwih ayu mangane dhek hasad. Ya ra? Ya ra? Dhek ora ngerti bahwa ayu itu bukan faktor satu-satunya, ada faktor yang lain, kepribadian, akhlak, kelembutan hati dan seterusnya. Urip iku begitu luasnya, makanya kudu padang hatimu. Mergo urip iku ombo banget dan macam-macam banget, maka harus Anda harus punya jurus-jurus silat kepada dirimu sendiri, kepada hatimu dan hidupmu sendiri pun harus punya jurus silat. Gitu ya. Jadi silat itu tidak terbatas pada jurus gerakan-gerakan tendangan, tangkisan dan pukulan, tapi juga terhadap kehidupan ini. Bahkan politik itu juga ilmu silat. Dagang ya silat, ada silat perdagangan ya ono. Semua itu dasarnya ilmu silat. Kowe wis pinter silat kudune uripmu luwih ampuh, luwih canggih. Dengan syarat kowe ora arep ngidak-idak sapa-sapa, ora arep ngalahke sapa-sapa. Karena kalah menang iki kudu diitung, Mas Joko. Sing jenenge menang piye to nek kowe duwe anak cilik kok kaploki terus kan kowe menang apa kowe? Secara fisik kowe kan gede, anakmu cilik kok kaploki terus. Misalnya kowe duwe anak bayi, nduk. Terus bayine nguyui raimu piye? Terus kok coplesing ngono kae. Kowe menang apa kowe? Tapi apakah bayi yang nguyui raine ibune kuwi menang? Jadi menang kalah itu harus diurus. Ora gampang. Nek bupati nyalon terus dadi bupati Bantul itu jelas menang kuwi untuk urusan kekuasaan. Oleh karena sekarang kita berkata Mas Jijit sama Mas Islami sama Mas Doni Simanungkalit. Wah. Iya, Simanungkalit aku ya. Putar-putar. Oh, putar-putar. Iya. Oke. Okay. Ini jadi ternyata tugas dan habitat yang harus dihuni oleh para pesilat, oleh para pejabat pengusaha atau manusia biasa di dalam beberayan atau pergaulannya itu berarti jane podo-podo wae gitu. Apa seniman apa sapa podo wae. Nah, sekarang ada tiga faktor dalam kehidupan. Kalau PSHT itu ada kekuatan nomor 1 ya, meluruh kekuasaan nomor 3 pengayoman atau kasih sayang. PSHT itu mengutamakan yang mana? Mas Joko, kan nek wong jagoan gelut kuwi ya, itu kan wong kuat toh berarti. Nah, itu nanti akhirnya kekuatan mencapai kekuasaan, tapi kekuatan bisa juga menjadi pengayoman. Jadi ono wong kuat sehingga dia mengayomi wong sing lemah ya ra. Ono meneh wong kuat sing berkembang nguasani wong-wong sing lemah. Nah, menurut sampean semua sing nomor 1 iki kekuasaan po kekuatan po pengayoman? Pengayoman. Pak Bupati ya. Sing nomor 1 niku kekuatan apa kekuasaan apa pengayoman? Pengayoman ya, sepakat nggih Mas Joko nggih. Jadi kue wis pendekar PSHT iki nek arep sedulurane dadi kabeh, kue kudu ngayomi masyarakat ning ndi-ndi. Aja nduduki kekuatan. bupati aja tugas utamanya adalah mengayomi. Nek dhek ngayomi terus, punya kelembutan dan kasih sayang terus pada rakyatnya, rasah nyalon meneh mesti dikongkon dadi bupati meneh. Insyaallah ngono ya. Terus kene nyalon meneh iki nek iso dipeksa, Pak. Aja njenengan pengin nyalon meneh dipeksa. Mergo beliau ini sudah kualitasnya sudah wajib. Pokoke kudu Pak Halim kae, nek ora Pak Halim kae ora enak. Ngono lho misalnya ngono ya. Nek sunat itu nek bupati dengan kualitas sunat itu adalah yo nek iso Pak Halim meneh, nek kepeksa wong liya yo piye meneh. Ayo berjuang bareng-bareng. Nek makruh yo nek iso aja Pak Halim lah, mosok Pak Halim terus gitu kan. Ini makruh, Pak. Nek haram. Moh ngono ya Pak Halim, moh ngono ya. Muhaimin wae soalnya kan Halim kan masih Muhaimin. Oke, dan itu menurut pendapatmu atau menurut pendapat Allah? Jadi nomor siji pengayoman, itulah yang harus dilakukan oleh para pesilat. Nang masyarakat selalu punya hati mengayomi, ya. Maka itu akan merupakan urun atau kontribusi terhadap persaudaraan yang sangat tinggi gitu ya. Pertama pengayoman, kedua nek kepeksa lagi duduki kekuasaan do. Kowe iki ora ngerti, Pak. Aku iki PSHT. Aku SHT rata ya kowe iki. Kowe iki yo duwe aku yo duwe kanca akeh. Nek isih nyel meneh lagi ayo wis gelut ae. Yo. Yo wis anu wis kepuk-kepukan nek wani kowe ayo. Nah, itu kalau di dalam Al-Qur'an ajarannya Allah itu ada urutan pengayoman itu Allah sebagai pengayom itu namanya Rabbun. Rabbun. Allah yang berkuasa atau kekuasaan itu namanya Malikun. Kalau Allah yang maha kuat sehingga disembah itu namanya Ilahun. Ini ya. Jadi Mas Jijit aku nyaluk buat supaya kita semua ingat bahwa kunci persaudaraan adalah mengayomi, meruangi nek cara maknya kuwi dadi ruang. Aja kuwi sing njaluk diwadahi terus kuwi sing kudu diwadahi wong akeh. Aku iki tak sembarang tak wadahi cah pekok-pekok edan-edan tak wadahi kabeh gitu. Wis kaya ngopo arep tatuan sak awak arep banci arep ngamuk ning tang ngamuk Pak banyak kita maknya tuh banyak yang ada yang ngamuk barang Pak. Dan itu tidak saya lawan. Tak aku mudun tak tuntun tak jak nang panggung tak rangkul tak bisiki meneng dek. Jadi kekuatan juga tidak hanya fisik, kekuatan juga awu, wibowo, itu juga kekuatan. Jadi Anda kepada masyarakat kalau bisa membangun kekuatan batin juga, jangan hanya kekuatan fisik itu malah potensial untuk bentrok kan gitu. Oke, jadi Mas Islami, aku njaluk tadi sudah dibagi grup 3, sekarang kita bagi 3 untuk anu aja untuk supaya kita menjadi golek dalan ben untuk ilmu pas duluran sing. Ya. Ini saya ambil ke Kanjeng 3 generasi ya, karena Indonesia kan juga 3 generasi. Ono sing generasi ini Bung Karno biyen, generasi ini Pak Harto, saya generasi ini Jokowi, ora masalah. Satu semua ini ya. Iki sing kira-kira generasi ini Bung Karno sing ndi? Ah, sing gondrong niku, Pak. Oh. Limbat gitu ya. Oh, nggih, niku rencange Gajah Mada, Pak. Ya ora kusuwen Westerling. Nggih. Monggo Mas Is dibagi. Oke. Sik iki apa ya? Di sini aja. Dengere. Sini nggih. Kamera. Dari sini sampai Prambanan. Kurang adoh. Ini sampai ke sana semuanya. Ya. Monggo kita sepakati dulu nun sewu. Kira-kira grupnya namanya apa ini? Melu mau mae. Melu tadi aja. Oh, berarti anu. Oh, semut irang. Semut irang. Oke, sini bagian sini kira semut irang. Oke. Semut irang. Endi suarane iki? Semut irang. Wah, sate kok. Ayo, ras semut irang. Kuwi nek kok celuk ngangrang ngono. Mungkin banter suarane. Mosok semut ngangrang. Ora ono. Ora mau ya. Oke. Hari mau menanti. Harimau menganti. Sik. Batasmu sekon ngendi kok ya? Yo. Iki yo iki pemimpin sing ora jelas iki. Cit. Nek dadi pemimpin aja kaya iki. Gitu. urung cetok kabupaten nopo wis mimpin-mimpin kita. Nganu Mbah niku tipe pemimpin sing boten ngewangi ning malah ngrepoti niku. Sepenting urip. Jenenge wae imam gitu. Sing cetok sik kowe kabupaten nopo sik kan gitu. Kabupaten Maca apa Harimau Menanti. Harimau Menanti ini perbatasannya kalau yang sebelah situ dari Mas Islamianto. Ya, sebelah kiri dari sini ya. Dari tiang itu loh. Ijo ya, ning arono ana gendera kuning niku lho. Nggih. Nggih, tiang setri niku, nggih. Nah. Sing endi? Sing tengah. Sing mubah terus. Ora, maksudku anggotamu, anggotamu. Tengah. Tengah, oke. Okay. Apa nama grupnya? Harimau Menanti, Menanti. Disapa dulu, Mas. Harimau Menanti, halo? Halo! Banter, Mas. Kelemek-kelemek ini kan atine nyambung. Yes. Semut, semut kan pendiam. Jenenge semut. Semut itu makhluk Allah yang sangat rapi organisasinya, sangat kompak satu sama lain dan lambang persatuan makhluk-makhluk Allah. Ning orang ora gede-gede dhewe cilik-cilik ra masalah, sing penting bersatu satu sama lain ngono ya. Di semut, di semut. Oke, sekarang berarti yang terakhir teratai. Ini juga dahsyat ini. Oke, dari sini sampai ke laut selatan. Ya sampai kanu, Mbak. Mbak sampai pundi? Samas. Oh, nggih, pantai Samas nggih. Niki ono apa? Oh, pamer sok nang Pak Samas. Ya. Abis. Piye? Staurono to, Mbak? Urung ping telu. Apa namanya tadi? Trate, oke. Okay. Trate siap? Siap. Sekali lagi yang kenceng. Trate siap? Siap. Oke. Okay. Aku njaluk semua membaca An-Nas dulu dipimpin oleh Mas Slamianto. Yeah. Di situ ada urut-urutan kul a'udzu bi Rabbin Nas. Itu diutamakan oleh Allah. Rabbun Rabbin Nas dulu, baru setelah itu Malikin Nas, jadi pengayoman dulu, kasih sayang dulu, baru kekuasaan. Nek kue wis iso nyayangi wong, lagi kue ngko diakoni sebagai penguasa, kan gitu. Nomor telu lagi kekuatan, jadi itu urutan ojo diwalik, ojo mentang-mentang kue pinter pencak, njur nomor siji kekuatan, ora iso. Nomor justru semakin Anda pendekar, semakin Anda menyayangi orang, semakin Anda mengayomi orang gitu ya. Bahkan Indonesia ini TNI sejatinya itu ya pesilat. Dimulani Israel rawani nyerang Indonesia, Malaysia tidak berani konflik sama kita. Amerika aja jenderal-jenderalnya itu menyatakan secara terang-terangan bahwa mereka tidak mungkin menyerang Indonesia secara militer. Karena nek mengkaru TNI, karo Polri mungkin iso-iso ono surat ini, nek karo pesilat, karo cahit dan edan semuanya kayak gini, angel nek arep lawak, nah bisa saja nek ngamuk kayak ngono kaya gitu. Dan kata amuk itu hanya ada dalam bahasa Jawa, harap Anda tahu ya. Wong Malaysia rasa ngamuk, wong Vietnam rasa ngamuk, wong Cina rasa ngamuk, sing iso ngamuk ming wong Jawa. Mulane dorawani, Israel itu sama sekali tidak akan berani berpikir untuk menyerang kita. Serius itu, kalau tidak percaya nanggung Tel Aviv, sebuah perpustakaan dan tempat-tempat yang bisa diinformasinya. Jadi sekali lagi nomor satu pengayoman. Berarti kalimatnya piye? Kul a'udzu bi rabbil nas. Ya, saya bareng sih. Ayo. Sarang gek. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu bi rabbil nas. Bareng-bareng. Bareng wae. Terus. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ada kalimat yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi nek kue kena yuwaswisu Pak Yai, yuwaswiswis yudhurnas maksudnya pribun. Sing malikinas ilahin min syaril wasil. Alladhi yuwaswiswis yudhurnas. Artinya apa Pak Yai? Sing. Ini orang duweni was-was ningguni artinya sehingga mantep marang Gusti Allah. Yuwaswisi itu pokoknya ngipas-ngipasi kue, ngudo-ngudo kue. Itu biasanya berasal dari apa? Cemburu, iri, dengki. Bisa karena kekuasaan, bisa karena harta benda, gitu. Bisa karena wanita, atau karena wanita yang mergo laki-laki kan gitu. Jadi yuwaswisi dunas itu adalah pertahanan hidup yang utama. Apalagi pesilat itu tidak akan kena. Yuwaswisi dunas tidak akan kena. Karena mereka sudah berlatih untuk bela diri. Nah, bela diri yang utama itu terhadap segala sesuatu yang sing menggoda atau memprovokasi, Pak. Yuwaswisi itu memprovokasi. Ojo gampang diprovokasi oleh sesama manusia, minal jinnati wan nasi, oleh jin maupun jin itu maksudnya adalah manusia, semua jin dan anak turunnya, tidak hanya secara genetika tapi juga secara batiniah dan budaya. Termasuk setan, iblis itu minal jinnati semua, gitu ya. Jadi ada jin yang jadi malaikat, ada jin yang jadi setan, iblis gitu ya. Jadi pesilat akan punya pertahanan yang kuat untuk tidak gampang menjadi korban dari alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Oke. Sudah semua hafal, orang mungkin rapal, Pak, nek ayat apa? Surat iki kebangetan nek rapal. Oke, berarti sekarang kelompok A ya. Kudu piye? Ya, kelompok semut ireng. Ya, oke, sekali lagi saya sapa. Semut ireng? Semut ireng? Sampai belakang. Semut ireng? Oke, kita bareng-bareng nanti yang kita baca La Robba Illallah. Apa enggak? Sekali lagi enggak ya? Yuh. La Robba Illallah. La Robba Illallah. Kurang keras. La Robba Illallah. Sini. La Robba Illallah. Oke, belakang. Sampai coba belakang dulu, depan diam dulu ya. Belakang monggo, belakang. Tua gapat. Kurang keras, sekali lagi. Oke, sekali lagi. Semut ireng tanan tur cilik-cilik banget ya. Suara semut. Oke, sekarang yang anu. Harimau. Oke, terono nggih. La malika illallah. La malika illallah. La malika illallah. La malika illallah. Sekali lagi. La malika illallah. Sip, sampun. Trate siap? Terukan ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dah. Mbak. Dalam. Yang trate tadi kayaknya pakai gerakan bagus deh. Coba. Iya, coba. La ilaha illallah pripun gerakan. Oke, pegangan nih tangannya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, dua kali. Si illallah kok keplok ibi. Majici tiki si murui yo. Majici si murui. Nah, kalau aku dewe ayah aku dewe. Ini lo ya. Nyen saya urumin Mbah Nun. Kenapa dari tadi saya sama Doni itu di belakang. Pak Joko itu wakil bupati. Beliau orang seni, biasanya lebih halus. Pak Ma'ruf Amin itu seorang kiai, wakil presiden, dia pasti lebih halus. Makanya yang pertama-tama ini untuk menyapa masyarakat yang pertama, makanya yang dikeluarkan orang soleh-soleh dulu. Mas Joko yang ini nih ketua umum PSHT. Salah ya? Bukan. Loh, Waalaikumsalam. Nek aku rasa salah, aku dadi malaikat, Bung. Karena aku salah, mulanya aku menungso. Ojo ngeyel karo aku kowe. Nah, tapi minimal yang namanya wakil itu pasti akan menyapa masyarakat lebih dahulu karena makanya ini yang soleh-soleh dulu. Sik, cangkemmu kan cangkemmu kan mlebu swarga. Matur nuwun, Mbah. Cangkeme tok. Ya cangkeme tok. Suarane we ora ya to. Cangkeme tok. Oke lah. Oke, sing penting ana sing makili mlebu swarga. Oke. Maksudnya ngene ya. Nggih. La ilaha illallah. Klok. Mbah Nun mau nyun besok mundut besok. Apa nganggo keplok? La ilaha illallah ki apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti ngomongke tentang kekuatan. Kekuatan ya. Kekuatan to. Kekuatan. Kekuatan to. Ya. Kekuatan to. Ye. Kowe nek mateni nyamuk piye? Wah, kekuatan. Makanya alasannya Allah itu kalau mau marah, mau dengan mengeluarkan kekuatannya, tinggal modar kabeh kowe. Kun. Ya bener karo kun. Tinggal Allah itu tinggal ngono tok mati kowe. Makanya gerakannya pakai keplok. Alasannya. Digolek alasan. Menika cak jawabanipun. Nggih. Gimana setuju ya? Monggo. Saya wilayahnya beda. Tentukan setiap kelompok ditentukan dulu geraknya. Nggih, geraknya maksimal. Ya, tadi juga ngempet belum gerakan ya di download list itu. Sekarang kene nggo gerakan no, apa iki? Teratewe nggo gerakan no. Opone harimau. Kekuatan. Kekuasaan. Kekuasaan. Salah dah. Iya. Pemimpin tap opo iku ya. La malika illallah. La malika illallah. Ini ya sih. Allah gitu ya. La malika illallah. La malika illallah. Gimana? Pripun? Mbah, dirijimu pengkong. Jadi kurang Shiratal Mustaqim ya to. Ning ora apa-apa wis. Angger ora kabeh pengkong ngono. Nggih. Ngene asal mboten ngeten iki. La malika illallah. La malika illallah. Bagus. Iya. Semut. Oke. Siap ya teman-teman semut ya, pengayoman ya, Anda pengayoman siap. La robba illallah ya, siap. Jadi lanya gini, la robba illallah ya. Oke, siap semuanya. Tua gapat la robba. Sekali lagi, sekali lagi. Sekedap Gus sekedap yeah. Gus Is, panjenengan niko dados pemimpin. Harus hafal dan tahu teritorialnya. Nah, hebat pripun iku. Ah, ming ngadep kono padahal pendudukmu tekan kono. Nah, kan ora ngerti. Aku ndek wakil. Ah, wakile ora obah. Ha iki ora kompak. Bupati ora wakil bupati ora kompak ya aku tu. Bayuli, mbok jenengan niku obah. Pun ndang obah. Dadi siap. Wakile aja meneng. Ah, sip. Yo bergerak. Ayo obah. Ora nek wedok ya ora obah no. Sing obah sing lanang. Leres enggak? Bingung. Ora. Obah itu salahnya obah. Oke, sekali lagi nggih. Monggo Bu Wakil siap nggih. Siap. Di sini juga punya wakil lho. Ah, piye nggih? Ini. Iya. Coba sekali lagi semut. Irang. Monggo. Satu, dua, tiga. La robba. Lagi. Lagi. Sip. Yeah. Sebentar tadi masyarakat teratai belum, aneh ya, belum jelas ya. Ya oke. La ilaha illallah. Tepuknya dua kali ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Coba. Dua, satu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Oke. Kok kayak gak serem Pak Kuno? Sik, kene. Ibu pemimpin, rasaku Gusti Allah cukup pisan kun ngono to. Oh, tadi disuruh dua yo. Ayo. Biasane seorang pemimpin kuwi mesti di kiri kanannya ada iblisnya. Anggap wae aku iblis e, nek kowe manut melok iblis. Ya bener iki. Sesek Mas. Sesek Mas. Tadi ada iblis. Ah, iki lho Mbak. Kori dan Kora. Datang Mas. Iki ile golek kapan iki, Pak? Iki wau. Sik, iki arep tak protes Bu pemimpin. Nggih. Iki wakilmu ki lagi sekali iki dadi wakil. Nggih. Dadi sih tinguk ajarono supayane dadi wakil ora mung dadi pajangan. Iya ajarono, kudu ngopo ngajari sing kono, ngono. Oh, nggih, siap. Siap. Gantenge kaya cilikanku. Ya, dari sana sampai pantai. Ya. Lagi sekali lagi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang belakang mana? Yang belakang juga digerakkan tangannya ya. Coba dari belakang sama sana itu mana ya? sana kan semakin hari suwana namanya. Puwol sana ya. Ya, puwol. Semua ikut ya, semangat ya. Coba tiga kali lagi. La ilaha illallah. La ilaha. Meriki. Wes telu e. Oke, nggih. Ya, Mas Deni pengendali. Nah. Zin, nun sewu, Mbah, nun sewu. Sing kontrol konduktor e. Ya. Konduktor ki sing nariki duit nang bis kae. Oke, semut ireng sudah tahu tugasnya? Semut ireng sudah tahu tugasnya? Oke. Ini apa tadi apa? Harimau menanti. Harimau menanti sudah tahu tugasnya? Sudah paham? Oke, Trate sudah paham tugasnya? Paham? Oke. Yang saya tunjuk melakukan tugasnya, membunyikan tugasnya beserta gerakannya. Yang tidak saya tunjuk diam. Oke? Dua kali. Siap? Tu wa ga pat. Kurang semangat. Wangi. Tu wa ga pat. Jit-jit, ini malaikat kiroman katibin rokib atid datang nyatuti ke WKB. Amin. Suk-suk, ini ada rombongan melbu swarga, ini ada sing keri, ada sing ora untuk melbu malaikat yang akan kui bian melu la ilaha illallah, kui bian melu la roba illallah, lebok ke gitu. Ning ana meneh ning kira do keset-keset suarane ora banter. Ditahan sik ngono ya, tahan sik. Apakah Anda percaya bahwa malaikat mendengarkan semua ini? Apakah Anda percaya bahwa Allah melihat semua ini secara detail? Pak Yai, ada kalimat dari Allah, la tudrikul absor wa huwa yudrikul absor wa huwa latiful khabir ya. Ben kowe percaya Pak Yai ini sing arep jelasin nang kowe. Apa wae sak liri-lirie sak tumo-tumo sithik wening rambutmu malaikat ngerti kabeh, Allah ngerti kabeh, iso ndelok kabeh. Wa huwa yudrikul absar ngerti Pak Yai nggih. Monggo Pak. Iki gendo-gendo ya ora paham ya. Jenengan jelaske Pak Yai. Allah itu mesti nemokke sapa sing amal lan sapa sing ora. Allah itu mersani. Allah itu ora bakalan ora mirsani. Dadi Allah iku mirsani apa sing dilakoni karo kawulane kabeh. Makane sak cilike sing mbok lakoni iku apik ya mesti bakal diparingi dening Allah ganjaran kaapikane. Dadi kabeh iku mesti bakal nemoni apa sing dilakoni. Ngoten, Mbah. Pak Yai suwalie, Allah itu tidak bisa dilihat oleh semua makhluk. La tudrikul absor, tapi wahua yudrikul absor. Jadi, sing nomor loro, niku terus Mbah Nun pun niku boten sakit ningali Gusti Allah. Sampean dipersani Allah, tapi sampean ra iso. Nek ora nganggo sing jenenge iman. Makanya, ning kene kudu iso nganggo iman nenggone atine supayane iso mau latiful khabir iku tetep bener-bener manggon nenggone menungso kabeh. Ngoten Mbah Nun. Nggih, iman kuwi nek dilihat dari kata aja kan marak ke aman gitu. Gitu. Nek kuwi ndonga, kuwi ndonga njur mengucapkan apa? Amin. Jadi iman, aman, amin, mukmin itu satu rumpun ngono ya. Jadi tak jaluk sing arep mlebu swarga sing semangat ya. Tidak berarti saya menentukan Anda masuk surga itu tidak, tetapi logikanya ya, hujahnya saya kira jelas bahwa Allah melihat semuanya dan sapa sing semangate gede untuk beriman kepada Allah kuwi sing mestine sing luwih gampang mlebu swarga. Meskipun ning swarga kuwi ya bingung dhewe. Ning kono ora ana motor, ora ana mancing, ora ana WA ya to. Ora ana macam-macam, ora ana bupati barang. Kabeh dadi gitu kan. Nah, beliau menjadi bupati itu supaya masuk surga lebih cepat daripada rakyatnya. Utawa bupati ini tut wuri handayani rakyat itu. Jadi rakyat itu diupayakan masuk surga semua, Pak Bupati ini angon sekomburi kan. Gitu. Cahangon-cahangon penek no belimingkui gitu ya. Oke. Jit, aku njaluk sekarang, kita sekarang mendeteksi kadar persatuan mereka, pas seduluran mereka. Oh. Kue la ilaha illallah bareng, la robba illallah bareng, la malika illallah bareng, berarti kamu tercatat di akhirat buku Lauhil Mahfud bahwa kalian itu sudah punya tiket dan sudah punya rekam jejak bahwa kalian tuh punya kepantasan untuk diterima Allah. Ya ayatul nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ngono ya. Dadi saiki saya aku njaluk mergo kene iki wong Indonesia, aku njaluk cek persatuannya mereka. Oke, nggih. Tetap tiga kelompok aja. Ha iki sing maju saiki. Nah ini. Ayo, saya iblis yang maju. Don sewu iblis badhe liwat. Don ya butuh iblis siji meneh, Don. Iya. Kita milih iblis ASN aja. Yang gondrong itu. Oke. Mas. Masjid? Yang saya itu Pak Bupati. Ora. Wah, adik. Saya ora. Kowe tak jelaske. DE omae Sleman nyambut gawe ne nang Bantul, KTP-ne Kota Madya. Ayo ngaku kowe. Ora jelas iki kurang ajar niki, Pak. Nyambut damelipun wonten Puskesmas Sedayu Bantul, manggenipun wonten Godean, ning KTP-nipun wonten Jatimulyo Kota Madya. Ya, tanggi kula niki. Iki wong kota ne ya wong Bantul ya wong Indonesia, Sleman, Pak. Berarti kowe tengah wae kowe. Ya saiku nggih, Pak. Ah, kowe luwe. Saniki taun niki kula gondrong nyun saiku. Titeni mau Pak, titeni difoto, Pak. Sesuk dimutasi jene. Nang pus dipanggil cukur nang kabupaten. Ya, ini nama kelompoknya tetap sama Mas Jisit. Sama aja. Iya, soalnya saya kalau apa biasanya kan simbah itu kan yang makanan daerah gitu kan. Daerah. Ya. Sama aja. Ya. Okay. Semut menanti karo harimau. Oh, harimau ireng. Mata aneh kene semut ireng. Oh. Semut menanti ya ra ketok ngenteni opo. Ngopo mut? Imami mau munine semut. Semut menanti. Semut menanti ngenteni opo? Ora gagah wis semut menanti. Harimau. Ono jawab Don. Harimau menanti. Harimau menanti semut ireng di atas daun teratai. Di atas daun teratai. Harimau ora tekan-tekan. Pertanyaan ono jawabane mo. Apa? Semut menanti apa tuh? Apa? Jawabane menanti pacar. Wah, lawas cah saiki ora ngerti jit lagu. Ora ngerti. Wong lawas iki. Ora kekinian. Kuwi sing jenenge ngeling-eling sejarah. Mulane ora tau diceritake tentang masa lalu. Mereka ora bakal ngerti masa lalunya. Ngono kuwi lho, kuwi kudu tak pikir to. Kowe pemimpin kok cangkem swarga ya. Utek meu utek sprint kok. Iya. Iki rada siap. Maraton lho, aduh jarake. Nggih. Mikire sing aduh. Wis. Yo terus. Yo. Apa ini? Semut ireng. Anu, aku njaluk kula nyuwun ilir-ilir, aku tak ilir-ilir. Oh, kok ilir-ilir? Hooh no. Hooh. Nggih. Yes, ora apa-apa kowe wae. Hooh. Ilir-ilir sepira, Ler kurang dhuwur Mas. Kurang dhuwur sare. Ya. Entuk. Ha, dhuwurke. Ler ilir. Oke, semut ireng. Siap. Tahu nggih? Ler ilir. Thank you. Hop. Sip. Sini harimau menanti ya toiba ya. Ya toiba tapi nanti wal apa? Wal hawanya dua kali. Yo, dilakoni sik wae engko ngerti. Yo. Jiro, ayo. Jiro, ya toiba, ya toiba. Ya ya wal bener nadanya bener. Oh, oh angel ya jebul. Walhawa, walhawa, walhawa, walhawa, walhawa. Balik ni yo. Okay. Ciro, ciro, ya toiba, ya toiba. Jong isini-sini cukup sepisan rasa dibalen-baleni. Mesti iso. Sik sik sik sik sik sik. Piye piye? Wedang. Wah angel. Ora ora cu. Sik sik sik. Iki len atau gelas kaya bola biliar teh. Heeh. Tak kira mau masih awak semene iki. Bel ngene. Lho, kuwi bedane pendekar karo kowe. Ora pesilat ra iso kuwi. Ora pesilat ra iso. Nek pas ayo. Ah, iki cetok. Angel, angel, angel. Cetok. Coba kuwi, kowe kae coba, coba. Ra iso, wetenge enggak perlu. Timbang dimutasi lho. Ora nek nek. Oh, iki apik meneh iki angel iki. Angel iki, angel iki. Wah. Angel iki. Dan kaget aku cepet banget ya gimana? Cepet deh, cepet tenan gimana? Cepet tenan gimana? Tapi kekuatannya Jos itu harus bola terlatih. Bukan masalah itu, karena mereka berlatih dan mereka seorang pesilat makanya bisa memungkinkan seperti ini. Yeah. Nek kowe kan wong dut nek iki pesilat, nek kowe kan asam urat. Nah, ra mungkin ngene iki. Tanda asam urat kalau jalan seperti ini enggak bisa, mesti. Itu menurut kesehatan memang seperti itu ya, Mas. Ora, dariku memang. Wes jelas mutasi ini, Pak, jelas. Kesehatannya ra kanggo. Tak teruske, teruske. Nggonku ya. Urung. Siap. Siap. Siap. Salatu. Sekali karena Anda cerdas. Cid, mohon kita, kepada Cid, mohon kepada Pak Bupati Mas Joko dan Bapak Dr. Ari dan semuanya mengamati bahwa dari permainan kelihatannya kayak gini sebenarnya tercermin perseduluran mereka, tercermin persatuan mereka. Dan nanti kalau nanti kita uji, kira-kira nek tempo ini dipercepat isih bersatu ora. Nek ono Covid tetap bersatu ora, gitu ya. Nek ono pemilu bersatu ora. Supaya nanti tahun 2024 bisa dijamin bahwa insya Allah masyarakat Bantul merupakan teladan bagi semua masyarakat kabupaten yang lain. Ngono ya. Yo, ayo Don langsung ya. Diuji. Oke. Okay. Don, yes. Kuncinya bersatu, persatuan itu adalah empati. Ya ta? Oh iya. Nek kalau konco-konco iki kabeh bisa empati, saling peduli dengan yang lainnya, mesti akan kompak dan itulah persatuan. Dan dicoba sudah tercermin, Cid. Hah? Tercermin. Melakukan kesalahan sana enggak ngece atau tadi enggak ada ngece. Enggak ada. Bantul iki. Lah, asal justru melihat ada yang empatinya gini. Ini kan tadi batasnya di sini toh. Iya. Pas sing muni kene, sing bagian pinggir-pinggir iki melu. Oh, melu. Melu melu ngewangi kene. Heeh. Oh, iya. Kok pas kene sing muni, sing pinggir-pinggir kene iki melu ngewangi kene. Aku delok. Pas kene muni sing pinggir-pinggir kene iki ngewangi melu muni kono. Pas kono muni sing pinggir-pinggir ngewangi rono. Heeh. Oh iya iya, top top. Ana loro kemungkinan. Apa? Empati karo radong. Ana telu kemungkinan. Apa kuwi? Atuelu. Oh iya. Melu sing golek slamet biasa. Ah, kuwi ndak tapi ndak, ndak. Ndak, ini ndak. Jadi empati nih, saya yakin empati. Ya, melu partai tapi jebul nyoblosi liyane kan. Nah, kuwi oke. Tapi kita cek bersama-sama Pak Bupati, saya mohon untuk merespon dan Bapak yang lain ya. Coba yes. Ayo ayo di ya. Oh, ujian dibarengke. Ya, jadi ya barengke bar kuwi tunjuk. Kita ujian bareng dulu. Ya. Barengan sih. Oke, bareng dulu. Semetiran siap. Konsekuen nggih. Semetiran siap. Tugasnya masing-masing. Siap. Rata keras. Dito mas, go, wa, to, wa, so, langsung ke ujian. Ujian kedua, karena apa? Bareng. Iya. Oke. Nanti musiknya agak pelan dikit ya. Temponya tapi suaranya. Oke, seperti yang tadi, yang Laroba Ilallah tadi, yang saya tunjuk nyanyi. Yang tidak saya tunjuk tetap bernyanyi tapi di batin. Nanti begitu ditunjuk, langsung meneruskan kewajibannya. Langsung meneruskan lanjutannya. Oke, paham? Paham. Paham? Paham. Paham. Ada dua kemungkinan. Ya. Empati atau radong. Radong. Ya, paham kok yo, paham yo. Ya, wow. Paham kok, paham. Oke, kita mulai dari kelompok semetiran dulu. Mas, hitung ya. Ya. Go. Wa. Go. Wa. Le. Konsentrasinya kurang. Konsentrasi. Tetap dilakukan, enggak ditunjuk, dilakukan yang di batin. Di batin. Leri ler leri. Piano jit, memang syairnya agak sulit. Ya, ya. Begini, tapi begini ya. Tingkat kesulitan ya tobel lebih tinggi dibanding sholatul apalagi leri ler. Ah, begini, ini yang namanya persatuan itu memang nek wis podo, kalau sudah sama entah itu jenisnya golongannya sama berarti wis ora ana jenenge persatuan meneh. Justru karena berbeda itu makanya bagaimana cara mereka bersatu. Problemnya mesti do rapal. Nah, gitu lagu. Aku iki makane dua kemungkinan empati karo radong. Kita balenin aja. Di balenin, ayo. Balenin di batin, sairnya di batin nanti dituding bengokke neruske sair. Eh, Don. Yeah. Atau mungkin mereka orang Jakarta nih. Iya. Yeah. Harus pakai betawi. Kagak dong-dong banget lah. Kagak dong dia. Iya. Ya. Gua juga orang Jakarta soalnya. Jakartanya mana lu? Gue Jakartanya jalan tol. Oh, berarti kalau jalan tol berarti cowok tuh. Eh, gue udah pindah dari Jakarta dulu. Dari Jakarta udah lama gue. Dulu di Jakarta gue pindah ke Jogja. Yeah. Tugu Monas masih segini, Bong. Sekarang gue di Jogja tuh udah tinggi. Di Jakarta ada kerjaan enggak lu? Ada. Kalau gak ada berarti terlontel-lontel lu di sana. Matele. Terlunta-lunta lu, maksudnya terlunta-lunta lu. Ya ora kabeh digawe. Ora kabeh digawe ini harus. Ya ora, ora kabeh ya. Oke, okay, siap. Yo. Macan apa mau? Harimau menanti. Harimau menanti. Udah paham ya tugasnya ya? Udah ya. Oke. Tuh. Tuh. lebih keras suaranya. Sip, sip, top, top, top, top. Oh, ini memang cerminan warga Mbak Tul. Kita mohon Pak Dokter dan Pak Bupati untuk merespon, karena ini kelihatannya dolanan cah cilik ya. Ning menungso itu aslinya itu punya kandungan atau punya potensi kekanak-kanakan sepanjang hidupnya. Makanya semakin tua orang semakin kekanak-kanakan. Ini sekedar supaya kita merasa ada atmosfer kebersamaan, atmosfer persaudaraan, atmosfer tadi kan dadi sedulur kabeh kowe bengok-bengok bareng gitu ya. Terus diuji konsentrasinya dalam persaudaraan itu tetap masing-masing konsentrasi pada wilayah masing-masing, tugas masing-masing, dan tadi sudah teruji bahwa ketika sampai kepada tugasnya Anda tidak keliru. Ora kabeh ngeten iki Pak, Pak Bupati. Sok-sok kae, sok-sok ono sing baleni meneh. Don. Biasane ngono iki ya. Nggih, Pak. Sok-sok kan dituding baleni saka awal. Baleni sing ngarep milih. Kita monggo Mas, monggo Mas. Terima kasih Cak Lun. Jadi saya mengapresiasi karena spontanitas itu sebetulnya kalau tidak ada endapan sebelumnya tidak akan mungkin bisa terjadi. Karena itu rakyat itu kalau kita buat abstraksi lebih jauh, kalau pemimpin atau dirijen melakukan apapun, rakyat pasti akan bisa merespon karena ada endapan. Dan saya bisa membayangkan betapa enggak mudah kalau tidak terbiasa untuk membuat keselarasan. Jadi perbedaan lagu atau teks itu dengan mudah diselaraskan oleh massa karena ada endapan yang sebelumnya, karena kebiasaan, pembiasaan untuk harmoni. Sekalipun mungkin ada konflik, berbeda, tapi dirijen itu penting untuk memberi irama itu. Saya itu, Cak. Jadi poin beliau adalah ada infrastruktur budaya dan psikologi yang namanya endapan. Jadi wis terbiasa untuk berbeda, terbiasa untuk tetap bersatu dalam perbedaan. Maka begitu terbiasa untuk harmoni gitu. Jadi ketika diuji seperti ini, cerdas bahwa Anda itu bangsa yang memang ideal gitu ya. Pak Bupati, saya mohon. Jadi, saya mengucapkan terima kasih pada mas-mas, mbak-mbak dari Kiai Kanjeng yang malam ini turut mengompakkan masyarakat Bantul melalui permainan yang sangat menarik, karena problem kita hari ini adalah masalah kekompakan, persatuan, dan persaudaraan. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti Kiai Kanjeng malam ini, kekompakan masyarakat Bantul semakin mantap, karena hari ini Bantul sedang membutuhkan persatuan, persaudaraan, dan keharmonisan. Pemerintah Kabupaten Bantul itu kan punya cita-cita, punya pengangen-angen, pangimpen-impen, yaitu sebuah visi terwujudnya masyarakat Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan. Nah, keharmonisan di antara perbedaan ini memang harus dilatih. Perbedaan itu kalau tidak diselaraskan, kalau tidak ada pendidikan masing-masing untuk memiliki rasa empati, ini keharmonisan juga tidak akan muncul. Maka permainan-permainan seperti ini ya, tidak hanya di panggung tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, ini harus terus kita mainkan agar tercipta keharmonisan seluruh warga Kabupaten Bantul. Tentu saya tidak mampu untuk mengharmoniskan seluruh masyarakat Bantul, dan Bantul itu bukan milik saya. Bantul dudu duwe bupatine. Bantul adalah milik kita semuanya. sehingga masing-masing kita adalah punya kepentingan bagaimana Bantul yang besar ini yang jumlah warganya 1 juta jiwa tersebar ke 17 kapanewon, 75 kelurahan, 933 pedukuhan dan 5.900 RT. Coba bayangkan, masing-masing punya keinginan, punya kehendak. Oleh karenanya, bagaimana seluruhnya ini bisa kita kompakkan, kita harmoniskan untuk mencapai tujuan atau cita-cita bersama masyarakat Bantul yang harmonis, yang sejahtera dan berkeadilan. Ngeten, Cak Nun. Sudah pasti tidak mungkin hanya orang selapangan ini akan mengharmoniskan seluruh Bantul. Tapi tak jaluk konco-konco pulang ke kampungnya, bawalah karakter ini. Karakter yang penuh damai dan harmoni ini gitu ya. Kowe karo sapa wae dalam urusan keluarga, urusan RT, RW, urusan apa saja kalau bisa dibawa. Akhlak kita yang kita bangun malam hari ini. Nomor dua, so pemilu 2024 kowe kan parpol-parpol kowe berjuang untuk partainya masing-masing atau berjuang untuk Indonesia? Kowe takon. PDIP berjuang untuk PDIP apa berjuang untuk Republik Indonesia? Gerindra, PKB, ingin berjuang untuk kemenangan masing-masing. Rakyatnya, ra peduli, pokoknya rakyatnya Indonesia, rakyatnya Bantul, pokoknya sing menang Bantul, kabeh, menul ya. Ya. Jadi rakyat harus punya pemikiran sendiri, harus punya kemandirian, harus punya hatat atau apa ya, pembiasaan bahwa kue ini bebas. Bebas, jadi kue tetap tidak terpengaruh oleh pemecah belahan melalui partai itu. Karena partai itu memang tidak bisa tidak harus memecah belah masyarakat. Dan memang salah satu yang merusak Nyuwun Sewu Indonesia itu memang itu Nyuwun Sewu. Tapi rakyatnya mandiri ya, berdaulat ya dengan kelak kalian masing-masing gitu. Dan ini terbukti meskipun tidak seluruh Bantul, tapi kan kue sendiri contohnya dan tolong watak ini dibawa, bawa ke kampungnya masing-masing. Meskipun orang mungkin kowe nglumpuk ke wong sak desa dicak dolan kaya ngene iki. Tapi kan Anda mengerti, Anda bisa menerjemahkan ke dalam apa perilaku-perilaku dan sikap wacana-wacana atau narasi-narasi yang mereka perlukan, yang kapanpun Anda siap kumpul dengan mereka, Anda kemukakan watak ini. Ngono ya. Oke, tepuk tangan untuk Bantul. Ya. Ini bukan permainan sederhana, ini adalah berkaca bahwa kita itu ternyata memang punya potensi untuk seduluran tenanan, punya potensi untuk persatuan dan kesatuan beneran, dan kita bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain, kabupaten-kabupaten yang lain di Indonesia. Ini ya. Sekarang kita panggil 3 kelompok tadi. Mas Helmi tolong, kita panggil 3 kelompok yang ada tugas masing-masing tadi. Tugasnya sama, pertanyaannya sederhana, tapi insya Allah beda-beda dan bermacam-macam jawabannya. Ya, oke. Duduk di tempat yang anu aja, dibagi 3 aja, kanan, tengah, kiri. Jadi yang akan 3 kelompok ini ungkapkan adalah originalitas dari pengalaman mereka. Tidak berdasarkan jargon-jargon dari PSHT, tapi apa yang betul-betul otentik mereka alami selama bermain silat dengan PS di bawah PSHT gitu ya. Monggo Mas. Mas Helmi tolong di moderatori. Baik semua, kita menyimak presentasi masing-masing kelompok tentang 3 pertanyaan tadi yang sudah disampaikan oleh Mbah Nun. Kita mulai dari kelompok yang Mas Helmi tolong. Bapak-bapak ini dimohon untuk merespon masing-masing jawaban. Siap. Tadi. Dan sama, boleh menginterupsi kapan saja. Mikrofon sama seperti tadi. Gih. Siap. Ya. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya sama hadirin, bagaimana kalau penampil di tengah? Supaya fokus. Mas, mari Mas. Supaya Anda berlatih untuk ati padang bebarengan karo kabeh. Saya Muhammad Yanto mewakili dari kelompok Harimau Menanti. Dari diskusi kami tadi, jawaban dari pertanyaan yang pertama, apa yang berkembang dari di diri Anda setelah mengikuti latihan pencak silat? Setelah mengikuti latihan PSJT, kami yang pertama mengenal nilai-nilai persaudaraan yang lebih erat yang tidak diajarkan di sekolah-sekolah. Yang kedua, kedewasaan diri kami berkembang untuk menyikapi persoalan diri dan berkehidupan. Dan yang ketiga, kami dapat mengetahui dan membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Itu yang pertanyaan yang pertama. Pak, untuk yang kedua, apa pengalaman Anda di masyarakat setelah menjadi warga PSHT? Kami setelah menjadi warga, kami dapat lebih mudah bersosialisasi dengan masyarakat atas berkat nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang kami dapat selama latihan kami. Contoh konkretnya apa? Contoh konkretnya, kami bisa lebih berbaur dengan masyarakat karena di PSJT kita mengajarkan cinta kasih sesama sesuai dengan lambang SJT, hati bersinar. Jadi bukan kekuatan sebagai pendekar yang kita tonjolkan di masyarakat, kita menonjolkan kasih sayangnya untuk saling mengayomi hidup bersama kembali ke Kuasa Prima, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin seperti itu. Dan yang ketiga, apa prestasi dalam pencak silat menurut masing-masing? Yang pertama, menurut saudara saya Mas Nuril, prestasi tertinggi dalam mengikuti pencak silat PSJT adalah bisa lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan pencipta segalanya. Yang kedua dari Mas Arif, lebih cinta kasih kepada sesama, mendahulukan kepentingan saudara, kepentingan umum ketimbang dirinya pribadi. Yang terakhir dari saya, bisa bertauhid kepada pencipta serta lebih memancarkan cinta kasih kepada sesamanya yang menjadi inti hati bersinar. Dalam mewujudkan itu apakah ada halangan? Pasti, karena tidak semua bisa menerima apa yang kita punya. Bagaimana Anda bisa menyelesaikan itu supaya tujuanmu bisa tercapai? Pertama, pengayoman, kasih sayang. Ketika seseorang itu tidak bisa kita nasihati, kita ayomi, barulah yang jalan terakhir adalah kekuatan, kekuasaan. Mungkin seperti itu. Monggo mungkin Pak Bupati juga ikut memberikan respon untuk kelompok yang pertama ini, Harimau Menanti. Juga dibuka untuk jamaah nanti habis Pak Bupati. Ya, Anda boleh tanya, boleh ngejar, boleh. Sama satu lagi, Mbah, yang terakhir tadi, kenapa memilih Harimau Menanti? Filosofi menurut kami, harimau itu adalah raja, kekuasaan. Jadi mengandung maksud bahwa orang ikut SH itu bukan untuk menyakiti, bukan untuk melukai, tetapi ketika ada yang berniat menyerang dan merusak prinsip dan harga diri, martabat manusia pribadi, wajib mempertahankan hingga titik darah penghabisan. Jiwa pendekar, kesatria. Oke, jadi bela diri kan yang ketiga, ya Mas Joko ya. Keempat, bela diri itu kan bukan dirimu sendiri, tapi diri masyarakat secara keseluruhan itu ya. Jadi ya, kamu membela setiap pelecehan terhadap martabat, setiap perusakan terhadap saudaraan dan seterusnya. Jadi kalian menjadi patriot. Jadi kalian sangat menolong Republik Indonesia. Gitu ya kira-kira ya. Amin. Gitu. Ada mungkin lainnya dari kelompok yang sama? Baik, terima kasih. Apa yang disampaikan dari saudara kami tadi adalah merupakan rangkuman dari hasil diskusi kami tadi, bahwa sebenarnya yang ada di dalam persaudaraan setia hati Terate itu banyak sekali nilai-nilai luhur yang perlu kami gali kembali, karena masih banyak sekali dari nilai-nilai luhur yang belum 100% kami dapatkan, sehingga kami berasumsi bahwa yang kami rangkum ini adalah sebagian kecil dari apa yang ada di dalam persaudaraan setia hati Terate. Terima kasih. Mbak, ini Mas, saya juga pengen tanya. Berhubung ini ada Nun, Tak Nun itu kita tahu semuanya adalah tokoh nasional, tokoh besar. Malam ini PSHT Bantul bertemu dengan Cak Nun. Kita belajar dengan Cak Nun, sinau bareng dengan Cak Nun masalah paseduluran. Dan ini paseduluran sing sak tenane itu apa toh? Sampean kudu tanya ini kepada Cak Nun. Bagaimana sih paseduluran yang sebenarnya sedulur? Kita mendino mendengung-dengungkan paseduluran, tapi ternyata di mana-mana seperti ini yang kita lihat. Monggo tanya seperti itu. Ya kalau paseduluran yang paling dasar itu kan tauhid. Tauhid itu nyawiji. Jadi kue karo Gusti Allah nyawiji, karo sak podo-podo ya nyawiji. Nyawiji itu syaratnya banyak, kudu empati, jembar atine, kudu padang fikire dan seterusnya, kudu objektif, kudu om apa, kudu cara berpikirnya jangan sempit, jangan dangkal, jangan pendek kan gitu kan. Harus ada, kalau di Ma'ah itu ada sudut pandang, sisi pandang, jarak pandang, resolusi pandang, bahkan ada lingkaran atau bulatan pandang. Jadi kabeh iki dipertimbangkan secara sematang-matangnya. Terus kita sudah punya misalnya dari Jawa punya Manunggaling Kawula lan Gusti. Itu kowe tau krungu ya? Maknane apa? Manunggaling Kawula lan Gusti. Sepemahaman saya yang saya dapat bahwa Manunggaling Kawula Gusti adalah penyatuan manusia kepada Tuhan. Intinya kita ini akan kembali kepada Tuhannya. Jadi bukti penyatuan kita adalah ya kita dengan sesama itu saling melengkapi, memiliki bahwa ya kamu itu ya saya. Bahwa kalau saya menyakiti saudara saya secara tidak langsung sebenarnya menyakiti diri saya sendiri. Seperti itu. Ada filosofi kalau kamu membunuh satu manusia berarti kamu membunuh semua umat manusia gitu ya. Ini tak tambahi sidik ya. Kue mau rasalah. Tapi saya punya sisi pandangan yang lain. Jadi misalnya kue bupati apa kue rakyat atau apa sapa wae. Pokoknya di dalam diri Pak Bupati itu Gusti sama kawula itu manunggal. Tira. Jadi di dalam hatinya dan pikirannya Pak Bupati itu Allah sama rakyatnya itu satu. Kalau dia bermaksiat kepada Allah, melanggar Allah, membangkang kepada Allah, maka rakyatnya yang akan kena akibatnya. Kalau Pak Bupati laknat kepada rakyatnya atau berbuat buruk kepada rakyatnya, maka Allah yang akan marah kepada Pak Bupati, kan begitu. Maka karena apa? Karena Allah sama kawula sama rakyat itu satu di dalam diri beliau, maka beliau tidak akan melakukan apapun saja yang menyakiti rakyatnya ataupun Tuhannya, kan gitu. Itu salah satu sisi yang lain, itu ya. Oke, ada pertanyaan dari jamaah? Dari konco-konco, ya silakan mas, dikasih jalan maju. Ya mas, maju mas. Mas tolong, ya. Tolong, tolong mikrofonnya disiapkan. Naik ke panggung aja mas. Ngapunten Mbah Nun, kula ajeng tanglet. Kenalkan, nama saya Hengki Risdian dari Jogja. Pertanyaannya yang saya selalu di dalam hati kayak gini Mbah Nun, yang disebut keadilan yang ada, yang disebut Tuhan itu adil, keadilan yang di dunia itu seperti apa? Saya itu bingung. Soalnya keadilan itu yang realitanya yang ada di dunia itu selalu berkaitan dengan kekuasaan dan keuangan. Saya itu bingung. Terima kasih banyak. Ini semua yang Anda tanyakan dan kita sinaoni malam ini harus mengakses ke keperluan membangun persaudaraan bersama ngono ya. Jadi kalau tidak mengakses sana enggak ada gunanya kita sinau. Jadi aku takon sih Gusti Allah kudu adil pora. Kudu. Kok kudu? Ayo, dipikir. Allah itu harus adil apa tidak? Siapa yang terikat untuk harus adil? Allah kan sing duwe kabeh, sing gawe kabeh, sak karep-karepe dheke. Adil ora adil sak karepe dheke. Tapi Allah itu adil. Tetapi adilnya Allah kepada manusia dan semua makhluk itu bukan karena dia wajib adil. Sebab dia saya kira bandengi bulan nang bumi, arep bandengi bumi nang sengenge entuk ora? Angsal. Iya. Nek saiki ana wong alim salate sregep, sedekah akeh ning melarat, lara-laranen, sementara ana sing wong sing kurang ajar, sing sering ngapusi wong, duite okeh, kapitalis, rakus, ning sehat walafiat keluargane sakinah. Ngono ki adil ra? Nah, menurut kula boten. Ngene, bal-balan ki nek bal-balan ya Persiba ya. Misalnya lawan PSIM atau lawan Ding ya. Itu bisa disebut golnya berapa, menang apa kalah itu pada menit ke berapa? Menit ke sudah selesai. Ke 90 ya. Ke 90. Sekarang saya tanya, hidup ini yang diciptakan Allah ini berapa lama? Bisakah sepak bola disebut menang atau kalah sebelum 90 menit? Bisa enggak? Tidak bisa. Bisakah apa yang dialami manusia disebut adil apa tidak dari sudut kehendak Allah sebelum hidup ini berakhir? Kan ming durung, kowe urung paham bahwa itu keadilan, betul enggak? Aku iki stroke ming papat. Mongko aku iki tenanan leku cinta karo kowe kabeh, I love you karo kabeh, I love you all kabeh ngono ya. Dan aku ngancani kowe dari awal sampai akhir setiap acara. Biyen nganti jam 3 saiki wis aku wis dibatasi nganti jam 12 tok ngono ya. Kalau saya bilang dia menghalangi tidak, karena dia mencoba menjaga kesehatan saya. Aku stroke ping papat tok. Tapi saya tidak pernah merasa bahwa stroke itu adalah ujian pun bukan, apalagi azab, apalagi hukuman. Bagi saya stroke saya 4 kali itu faktanya kan aku isi di depan karo kowe saiki iki. Tur ketok stroke ora iki. Nah, artinya aku harap nyalahke Gusti Allah ora iso. Ya Allah kae sing do gento-gento kelakuane korak-korak do sehat aku ngancani wong cilik ngancani umat kaya ngene kok digawe stroke. Terus saya menyimpulkan tidak sehat gitu kan. Padahal Tuhan sedang memberi saya jalan untuk mengetahui ilmu yang lebih luas, yang lebih dalam dan lebih jauh gitu loh. Jadi Gusti Allah lagi ngekei aku. Jadi stroke saya itu rahmat Allah. Stroke saya itu barokah Allah kepada saya. Jadi itu berdasarkan husnudzon saya kepada Allah. Jadi saya tidak pernah berani berkesimpulan bahwa Allah itu berbuat aniaya kepada saya. Allah tidak mungkin aniaya. Dan itu ayat, itu firman Allah di Al-Quran. Tidak mungkin Allah menganiaya hambanya. Cuman belum 90 menit masalahnya. Iki isi menit ke 60. Jadi aku kudu ngenteni iki adil poraki nanti pada menit ke 90. Gitu ya. Jadi kue nomor sembilan, imanmu ojo nganti goyah dalam keadaan apapun, ngalami apapun, imanmu. Imanmu artinya kue karo Gusti Allah kile seduluran dalam tanda petik ya. Itu kan hakikatnya sama dengan seduluran juga. Tauhid itu nyawiji, mempersatukan dirimu dengan kehendak Allah. Ya, itu terus. Nomor dua, selama perjalanan imanmu kepada Allah, tauhidmu kepada Allah, kamu husnudon terus. Husnudon, sangka baik terus. Saya sangka baik terus. Aku dianiaya orang kayak apapun, saya tidak pernah dendam, saya tidak pernah benci, dan saya tidak pernah membalas, sedikit pun tidak pernah. Saya menerima itu sebagai bagian dari proses takdir Allah kepada saya, dan nanti saya baru tahu hakikatnya, hikmahnya setelah semuanya berakhir. Jadi aku ora tau ngarani piye-piye wong bal-balane sing tengah-tengah saduk-sadukan kok. Urung ana kesimpulan. Jadi demikian juga mungkin kalau PSHT di sejumlah daerah ada bentrok-bentrok di antara mereka atau dengan perguruan lain, itu mungkin tuh baru kita masuk ke kalau Allah melakukan sesuatu kepada kita itu kalau ndak hukuman, peringatan, ujian atau istidroj dibombong. Kowe dadi presiden iso mergo kowe disayang, iso mergo kowe dibombong oleh Allah, bisa aja. Nah, kita harus terus khusnudzon kepada Allah. Dan faktanya apa? Faktanya aku isih diizinkan dan diberi kekuatan untuk di depan karo kowe kurang piye. Allah kurang sayang karo aku piye. Jadi saya tidak boleh ngersula kepada Allah. Ada ayat wala tayasu, ayai mirrohillah. Tayasu ki dudu tayasu, tayasu artinya putus asa, putus harapan. Kalau Anda mengalami sesuatu dalam rumah tangga Anda, dalam kehidupan Anda, Anda mungkin boleh putus harapan terhadap pengalamanmu itu. Tapi kepada pertolongan Allah, kamu tidak boleh putus harapan. Jadi sak sengsoro-sengsoromu, kue kudu husnudzon bahwa Allah akan menolong. Mulane kue sing setia karo Allah, kue setia hati, sing setia sama Allah, pasti dia akan menolong. Tidak boleh beranggapan bahwa Allah tidak menolong. Tidak bisa, itu salah, bukan hanya tidak boleh, itu salah. Secara ilmu ya salah, secara iman ya salah. Jadi ngono dek kira-kira ya. Jadi Apalagi Allah itu boleh ndak adil. Entuk toh? Misalnya saiki kowe dipateni entuk ora? Angsal. Ayo toh, haknya Allah toh. Ya sak karep-karepku toh. Makanya Allah mengatakan barang siapa tidak setuju kepada ketentuanku, kata Allah, saya persilakan pindah dari bumiku, mudara kowe. Carane piye arep nang bulan apa nang ndi? Jadi kalau misalnya ngene, ana bocah keserempet motor, tiba nang rumah sakit. Allah bisa ndak menghindarkan motor itu supaya ndak nyerempet anak? Bisa. Bisa toh? Tapi terjadi anak itu diserempet motor, berarti anak keserempet motor adalah bagian dari ketentuan Allah, betul enggak? Nenek itu sebagian dari ketentuan Allah, jangan tidak setuju. Tapi carilah kandungan ilmunya dan hikmahnya, kan gitu. Mungkin itu awal dari rizki, mungkin awal dari berkah, mungkin itu bagian dari proses untuk memberkahi kamu, kan gitu. Jadi dari semua ketentuan Allah yang sudah terjadi itu ketentuan Allah. Pak Jokowi jadi presiden, arep ping pindho, terserah ping telu, ping papat, ping lima, kurang masalah. Kalau Allah menentukan, saya terima. Kalau Allah yang menentukan, saya terima. Gitu kan. Orang no masalah. Maka rakyat kudu mandiri, orang tergantung presidennya, orang tergantung pemerintahnya, gitu ya. Makanya Pak Bupati, cintailah rakyatmu supaya rakyat mencintaimu, sehingga kalian saling membutuhkan, sehingga kalian akan saling sayang, menyayangi, dan selalu pas seduluran. Persatuan, kesatuan, dan ukhuwah bainana. Gitu ya. Menurut saya cukup ya. Cukup. Jadi banget. Allah adil ora? Adil. Mau ngomong ora adil toh? Mau sekarang dicatat kalau makeup rokip atit ya. Sekarang dicatat. Ning engko tak jaluk ke ngapura. Nggih, matur suwun. Ora apa-apa, engko tak sowan nang malaikat rokip atit niku rada genduk bocah nika ngono. Ora apa-apa wis sok-sok keliru ngomong ora apa-apa jenenge menungsa wong ya ora ono sing bimbing barang. Ya ini malah gubuh jadi wakil presiden terus. Leres. Eh? Leres. Nono ya. Orang sing ngayomi, orang sing jadi umat Islam itu anak yatim. Rakyat itu kadang-kadang. Jadi Pak Bupati jangan sampai ada rakyat Bantul yang merasa diyatimkan oleh bupatinya. Nono ya. Karena bupati itu adalah ngomong lanang wedok. Pemerintah itu laki-laki, rakyat itu wedok. Jangan pernah sekali ini pemerintah dan rakyat lanang wedok. Lanang wedok, suami istri lanang wedok. Manusia semuanya dan alam itu lanang wedok. Ojo nganti sing lanang ngelarani wedok. Sebab ku sing hancur, sing lanang. Ngono ya. Kue nek ngerusak alam, nebangi pohon semau-maumu. Ya. Lemah kok gaya ora subur mergo macam-macam kekayaan pupuk dan seterusnya. Sing sengsara apa? Lemahnya apa kue? Menungsoni. Ayo menungsoni tadi. Mulanya tadi menungsoni suaminya alam. Jangan sampai menyakiti alam. Jadi makanya yang namanya pas seduluran itu tidak hanya kepada sama manusia, kepada alam juga seduluran. Karena kalau alam rusak yang hancur manusia, betul enggak? Alam orang bisa rusak. Orang masalah nek alam ge. Gundul ya orang masalah kae. Nek kita hancur kita akan sengsara kalau alamnya rusak, betul enggak? Jadi seduluran ya aryo karo kabeh makhluke Gusti Allah. Mulane aku selawatan ini ngejak kabeh, ngejak makhluk-makhluk kabeh. Ngejak kayu, ngejak logam, gamelan, biola, gitar, tak jak selawatan kabeh. Gitu ya. Dan Anda semua saya libatkan untuk bersama-sama menempuh jalan tol yang namanya selawat itu. Nek kue melbu swargo dewi lewat jalan berliku-liku kehidupanmu, mungkin ratakan swargo. Ning mergo kue dikai jalan tol yang namanya selawat, maka engkau punya akses untuk mendapatkan prioritas berdasarkan posisinya Kanjeng Nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya, cetha ya. Jadi gunane selawat cetha ya, supaya kowe dientukke mlebu jalan tol, siratal mustaqim. Lurus langsung swarga ngono ya. Syukur PSHT itu yang duwe sudah punya kiai kok. Jadi seluruh ajaran Al-Qur'an itu sangat relevan untuk sama persis yang dikehendaki PSHT. Seduluran apa terate sama persis dengan Al-Qur'an podo sampean menghikmai Qur'an maka silatmu akan lebih bagus, lebih bermanfaat, podo persis gitu. Iya tidak jadi wong wingi ruwatan ning dieng wae. Ruwatan iki apa toh? Saya beberapa 2 minggu ini acara dengan Kiai Kanjeng ruwat desa di berbagai tempat dan ruwatan itu persis Islam. Satu bersyukur ya toh. Nomor loro resik toharoh, membersihkan ya. Nomor 3 menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. syaratnya adalah kalian jangan bentrok di antara kalian supaya Allah juga senang untuk bersatu dengan kalian, supaya manunggaling kawulan Gusti, supaya tauhid. Tauhid itu tidak hanya keperluan kita, Allah sendiri menawarkan tauhid, maka Dia sendiri yang bertauhid kepada kita. Jok lali. Jadi saya kira misalnya saya kira pengajian kan ditanya Pak Yai. Padahal napa to njenengan urip niki? Ridhollah ngono to. Ridhollah to. Padahal ya benar tujuan kita ridhollah, tapi syaratnya adalah Anda sendiri yang harus belajar ridho kepada Allah. Makanya kalimatnya radhiyatan mardiyah, bukan mardiyatan radhiyah, tapi radhiyatan mardiyah. Jadi nek kue ikhlas, kue ridho karo Allah, maka Allah juga ridho sama kamu gitu. Jadi mari kita lewat jalan, mungkin dipelajari, Pak Yai tolong diajari PSAT. Bedani sirot, sirotol muslim, karo sabilillah, karo sabil opo, torik itu apa, torikot itu, sama syari, syariat itu apa, kan itu semua bermakna sama, jalan semuanya. Torik, jalan, syari ya jalan, sirot ya jalan, sabil jalan. Cah cambantul sing ning Hongkong, kui tak takoni kui ndu visa ora, grah po visamu, visabilillah. Dan seterusnya, tapi pokoknya dipelajari kabeh. Pokoknya gue belajar Quran berarti mematangkan kependekaranmu, jangan kuat. Dan belajar Quran aku tuh dadi wong pinter ora. Dadi wong jujur, wong resik. Nek tafsir-tafsir kae kudu wong pinter. Dan Al-Quran tuh dikasihkan oleh Allah kepada hambanya tidak untuk orang pinter tok. Dia bisa diakses oleh orang bodoh kayak apapun, oleh petani di desa, di dusun, oleh buruh-buruh, semua bisa mengakses Quran. Mulane aja ndaki-ndaki nek menceramakan Quran, mergo Quran itu untuk semua manusia dan jin gitu. Jadi teman-teman sekalian, cerita ya. Nggih, Mbah. Masih ada lagi enggak? Kalau enggak sekarang kita sebelum kelompok yang kedua kita selawatan dulu. Nyanyi dulu. Arep nyanyi apa selawatan? Matur suwun, Mbah. Nggih, ya. Tembati ya. Muga-muga hatimu ditambani karo Allah Subhanahu wa taala. Ditambani karo Kanjeng Nabi karo malaikat. Mulane kowe benisuk iki tangi turu. Assalamualaikum ping pindho. Noleh nengen assalamualaikum noleh ngiwa assalamualaikum ya. Supaya malaikat ki ora kesepian. Ku suwe-suwe malaikat misuh kaya kowe engko. Dikancani bendina ora sing glonyopo aku. Makanya sering-seringlah menyapa malaikat dengan assalamualaikum ya. Kalau kepada Kanjeng Nabi Al-Fatihah, kalau kepada para malaikat assalamualaikum ngono ya. Oke, tombol hati ya. Ilah-ilah si apal lah. Ayo, pakai. Mari, kayak kanjeng. Alusan si, ilah-ilah. Supaya Allah cinta sama kita karena kita mengaku dosa, kita mengaku salah. Cik. Seluruh firdausi Allah. Ilahi las tulil firdausi Allah. Wala aqwa ala naril jahim. Wala. Fahab li taubata wa ghafir dunubi wa innaka ghafiru dhambil alim fa innaka Dunubi mithlu a'dati rimal bareng-bareng rek. Dunubi mithlu a'dati rimal. Fahabli taubata ya dzal jalali. Fahabli taubata amri nakisun fi kulli yaumin wa umri nakisun fi kulli yaumin wa dhambi zaidun kaifa ihtimali wa dhambi zaidun kaifa timali fa in taghfir fa anta lidhaka ahlun ilahi wa hiya abdukal asiataka abdukal arsi ataka mukirran bidhunubi wa qad da'aka mukirran bidhunubi wa qad da'aka wa in taghfir wa anta lidhaka ahlun fa in taghfir fa anta lidhaka ahlun wa in tatrud wa man nardu siwaka wa in tatrud fa man nardu siwaka. Monggo. Upe ati itu ado lima pak. Allah kaping papan kudung seluruh masyarakat untuk dirimu dan keluargamu. Gusti Pangeran bareng ngija nanti dari semua jawaban tiga kelompok tadi akan kita cungkupkan, kita puncakkan, kita tumpengkan ya, untuk supaya memantapkan langkah-langkah ke depan perseduluran setia hati kita bersama-sama ini ya. Mas Helmi, dipersilakan kelompok yang kedua. Baik, Mas Helmi minta kelompok kedua, kelompok Semut Ireng. Oke, silakan teman-teman kita simak presentasi kelompok Semut Ireng. Ya, maju ke tengah seperti tadi. Ya, oke. Tengah mas ya, supaya kita belajar fokus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu Dik, menghadap ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke depan bisa noleh kanan kiri enggak apa, tapi menghadap ke depan. Saya mewakili kelompok dari Semut Ireng. Dari diskusi kami bertiga tadi, kita menemukan jawaban yang pertama, apa yang berkembang pada diri Anda setelah mengikuti latihan PSHT. Jawaban dari kelompok kami, yang pertama, kami lebih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kami lebih bisa mengenal diri sendiri serta menambah kepercayaan diri dalam menghadapi segala sesuatu persoalan dalam hidup serta menambah wawasan untuk menghadapi segala permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Yang ketiga, kita lebih waspada serta hati-hati dalam mengambil setiap keputusan, setiap kita akan melangkah dalam menjalani segala hal yang ada pada kehidupan kita. Pertanyaan yang kedua, apa pengalaman Anda di masyarakat setelah Anda menjadi warga PSHT? Jawaban dari kelompok kami, kita jadi lebih bisa menyesuaikan diri dalam hidup di masyarakat dan dalam bersosialisasi di masyarakat. Kita tidak membeda-bedakan kelompok A, B, C, dan yang lainnya. Pertanyaan yang ketiga, apa puncak dari setelah Anda mengikuti pencak silat dalam kehidupan Anda bermasyarakat? Jawaban dari kelompok kami, puncak seorang pesilat di masyarakat yaitu menjadi lebih aktif bersosialisasi di masyarakat, berguna bagi masyarakat, berguna bagi keluarga kita, serta kita bisa mengayomi mulai dari keluarga hingga lingkup masyarakat sekitar kita serta lingkup terbesar dalam kita hidup bernegara. Mungkin mengkaitan Bahnun, jawaban dari kelompok kami bila ada kurangnya. Ada pertanyaan dari teman-teman. Angkat tangan kalau ada. Respon dari Mas Joko. Oke. Monggo Pak Joko memberikan tanggapan untuk kelompok Semut Hitam. Semut Ireng. Baik, terima kasih dari kelompok Semut Ireng. Mohon izin Bahnun. Semut Ireng, saya mendengar jawabannya sudah cukup bagus. Inilah anak-anak muda, adik-adik saya yang berpotensi untuk menjadi PSHT yang handal. Maka dari itu, marilah PSHT dimulai dari Bantul. Kita tetap akan bersatu padu, membangun paseduluran yang membawa misi untuk manusia seluruhnya. Artinya nantinya mudah-mudahan apa yang menjadi moto PSHT menjadikan manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah, itu bisa tercapai lewat wejangan-wejangan leluhur PSHT. Terima kasih kelompok Semut Ireng. Jadi untuk kedepannya kelompok Semut Ireng bisa disimpulkan, artinya kalau sudah seperti ini yang kita capai, berarti PSHT tidak ada lagi kesengsaraan, kesulitan, Artinya doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Cak. Tepuk tangan untuk PS1. Saya mau komparasi dikit ya. Upomo sarjana UGM ditakoni hasilnya apa kowe sinau ning UGM, jawabane ngene ora? Jawabane kira-kira piye? Kira-kira padha ora karo PS1 iki? Coba Anda bayangkan kalau sarjana UGM, sarjana atau orang parpol jawabnya gini enggak? Yang terpenting dari jawaban mereka adalah bahwa mereka itu manusia seutuhnya dengan landasan yang jelas, manusia berbudi luhur. Luhur itu mulia, luhur itu lebih baik. Jadi luhur itu lebih tinggi daripada baik, lebih tinggi daripada benar. Ya, saya tidak mengecam UGM, tapi kalau Anda kuliah di kampus enggak gini perspektifnya atau bulatan pandangannya, enggak kayak gini. Ya. Itu hanya di PSHT atau di Ma'iyah. Dan Islami yang ini Islam, podo persis ngono kuwi gitu ya. Dan semua yang diajarkan atau dilatihkan, dibiasakan di PSHT ternyata adalah siratun nubuwah atau ya, jalan kenabian. Persis ngono kuwi, menungso iku kudu berbudi luhur, ngerti salah bener, ngerti benere dhewe, aja nggugu benere dhewe, kudu empati karo benere wong akeh supaya bareng-bareng nemokke bener kang sejati, ngono ya emak iya ya. Itu pun tidak hanya benar, itu juga harus baik. Mentang-mentang benar kowe benermu dhewe njur wong liyane dadi salah, karena benar itu sangat relatif. Di dalam fakta hidup kebenaran itu bisa relatif. Mulane aja ngguku benere dhewe, tapi kudu empati karo benere wong akeh supaya bareng-bareng iso nemokke bener kang sejati kan. Jadi benar kudu apik. Apik kudu luhur. Bener tok urung karuan luhur, apik tok urung karuan luhur, maka bener, apik atau baik, benar, baik, baik, luhur, itu di atasnya. Jadi kalau dalam Islam namanya karomah, karomah itu keluhuran. Gitu ya. Nah PSHT ternyata punya ideologi dan pembelajaran yang luar biasa menuju keluhuran. Ini majelis luhur PSHT yang itu ya. Iya, iya. Majelis itu harus luhur, nggo ngopo wong menungso kok. Menungso ya kudu nek iso ya kudu luhur, nek ora dadi wedhus wae. Apa bedane wedhus karo menungso? Wedhus ki mangan suket ning paham suket ora? Ngerti kuwi suket dudu. Pitik ngerti nek kuwi panganan ora? Sapi ora ngerti. Kewan kabeh ora ngerti, tapi menungso kuwi ora mengerti, tapi juga membawanya sampai ke tingkat keluhuran. Keluhuran itu kemuliaan, karomah ya. Jadi Anda itu tidak hanya khair, tidak hanya ma'ruf, tapi Anda juga karim. Nek cara Arab, cara Quran ngono ya. Tepuk tangan untuk PSHT ya Allah. Ya. Yo ngono kuwi Islam, yo rada-rada sing ngono kuwi berarti Islam itu begitu kuwi dadi bupati kok terapke yo ngono kuwi. Outnya. Kuwi nerapke ning silat yo ngono kuwi. Kudune pemerintah Indonesia yo menerapkan, saya malah anti Islam, anti malah Pancasila di tentangan dengan lah Pancasila iki ya Islam, pengkata-kata niwe wolu sing nyilis ke Islam kok. Gitu. Kata apa? Adil, adab, apa meneh? Rakyat, musyawarah. Apa meneh? Hikmah. Kuwi kabeh nyilih wis ora kondo malah menentang kan. Jadi, itu semua karena politik sama sekali tidak punya keluhuran. Maka kita bupati insya Allah karena tingkatnya kabupaten tidak akan terkena atau yuwaswisu fisudurihi kontaminasi dari Jakarta. Nah, Jakarta itu macam pintu gerbang kerusakan Indonesia. Mana ya? Sak TV-TV ini, sak sembarangi, sak wacana ini, sak segala macam. Pokoknya Bantul mandiri ya. Dengan PSHT Bantul makin mandiri. Mandiri itu bukan sekedar kue kuat kepada orang lain, kuat terhadap dirimu sendiri. Karena tantangan terbesar itu berasal dari nafsumu sendiri, dari lawamah dan dari apa namanya, dari nafsu amarahmu sendiri gitu. Jadi bela diri tadi itu harus kita sadari bahwa memang ada bela diri yang secara fisik, belajar jurus, belajar tendangan, belajar ginkang, belajar apa jenisnya, tangkisan dan seterusnya. Ya. Tapi harus tahu bahwa dalam hidup ini apa yang harus Anda tangkis. ada banyak hal dalam kehidupan, terutama dari politik yang harus Anda tangkis. Ojo gelem kue kelelep neng gunung kue. PSAT tidak akan mungkin. Jadi upamane, saya kue melbu partai untuk orang. Entuk, neng gawanan partaimu udah di PSAT, watake. Jadi Anda masuk ormas boleh, apa saja tidak apa-apa, asal dengan jiwa PSAT, dengan jiwa yang luhur untuk seluruh umat manusia dan bangsa Indonesia. Ngono ya, kira gitu. Jadi sekali lagi, saya sangat senang menemukan bahwa ini gini, kenapa Pak Bupati, kenapa saya minta teman-teman para pesilat yang ngomong, bukan tuanya, bukan Mas Joko dan seterusnya, karena saya meniru Rasulullah. Rasulullah itu enggak bikin undang-undang di Madinah. Yang bikin undang-undang Madinah atau Al-Matakofa Al-Madaniyah 47 pasal itu yang bikin adalah rakyat langsung. Yang bermacam-macam, orang Islam cuma 15%, selebihnya orang Yahudi, orang Kristen, Tiani, orang animis dan seterusnya, yang tidak beragama. Mereka yang bikin perjanjian yang menjadi pasal itu. Dan Rasulullah ora melu gawe. Jadi nek gue pemimpin kudu membangun kepercayaan kepada rakyatnya dan dibimbing supaya rakyatnya itu bisa bangun betul dengan dirinya sendiri, dengan kemandiriannya sendiri. Makanya saya minta tiga kelompok ini, nek sing ngomong ini Mas Joko aku ragu mon, nah, pancen tua gitu kan. Ane nek sing ngomong ini iki mau pesilat-pesilatnya, murid-muridnya kan dahsyat. Makanya saya sangat optimis bahwa PSHT harus punya peran nasional yang sangat bagus di masa yang akan datang gitu ya. Dalam jangka panjang, gitu ya. Insya Allah itu ya. Karena kita dari dulu ngomong pembangunan manusia se-Indonesia prakteknya ora babar pisan toh. Prakteknya nembak ajudane dhewe toh. Kan gitu. Sapi turuti lah. Ngapusi 303 ini yo top-topan. Ono petinggi polisi yo duit nganti 8 triliun. Koma loro kuwi lak nglarani atimu toh kuwi. Kuwi iki ndelok duit 100 juta wae urung karo tau kok. Delok urung tau Pak. Dapurane Caca. Caca iki mung bondo nekat. Bonek-bonek. Orang di penggawean lani rabi. Utangnya oke, anaknya manak meneh. Ngono toh? Ngono kuwi toh. Tapi itu juga faktor yang bagus bahwa Allah itu sangat menyayang kepada setiap makhluknya dan mereka sangat beriman kepada Allah meskipun keadaannya sangat berkekurangan, tapi hanya orang Indonesia yang mampu mandiri seperti ini Pak. Jadi sampean harus berbahwa sampean bupati memimpin rakyat yang paling dahsyat seluruh dunia. Neng Amerika modar kayak modar rais orang kuat dari wong koyok kue iki ono covid yang menjedek kue yang guyang guyu kue gitu. Maskeran mergoben ora ketara nek ora apal selawatan to. Jadi rakyat Indonesia itu saya bersaksi dari zaman dahulu, dari takdir Allah para malaikat menumpahkan air berkah sampai 23 menjadi 2/3 lautan di Indonesia sampai Allah menurunkan kazilun jannah di Pulau Jawa bergaul dengan Banujan sampai kemudian Adam diciptakan dengan hibrida baru. Itu saya bersaksi bahwa Indonesia itu adalah pusat kemakmuran dunia atas takdir Allah. Tanahnya paling subur, tanamannya paling kaya, manusianya canggih-canggih. Arab kok pegawai sengsoro, ora iso kayak tetap guyang-guyu sama cengengesan. Saiki bensin munda. Aku mau lewat di mana-mana dari Jogja ke sini tadi antri duwa banget. Piye ta iki? Logikane piye? Bensin munda kok malah antri ini semono dawa nih. Di Jawa Timur lebih parah lagi. Nek urung munda rakyatin nantang, ayo jari kate ngendakno bensin ayo wis, ayo. Ayo, ayo, tanteni ayo jajal. Jawa Timur malah gitu, ludrukan. Wong Jawa Timur iki kualik logikane kok. Ditagih utang nesu karo sing nagih, Mas. Iya, Mbah. Kowe kok nagih utang piye to pekok apa piye kowe? Cetok aku ora duwe tok kowe nagih utang kowe bodho banget kowe iki. Kudune kowe rene iki ngutangi meneh. Kok malah nagih. Kowe iki ora duwe utang ngono kuwi. Jawa Timur ngono kuwi logikane, Mas. Menene kowe duwe presiden saka Jawa Timur lumayan. Cina kene iki ora duwe utang Cina. Cina duwe utang kene sejak tahun 1957 perjanjian antara Bung Karno, John F. Kennedy sama Mao Zedong. Dan lain-lain, ada banyak fakta-fakta yang kita tidak mengelolanya sehingga kita sekarang seolah-olah negara miskin gitu loh. Miskin ndasmu. Kabeh wong duwe omah ning kene iki. Ora ketang ming gubuk gitu. Ora ketang ming cilik ning duwe kabeh. Delok ning Amerika. Sejak sekolah wis utang nang negara ya Mas. Sudah wis utang negara. Engko ana nek wis ora iso mbayar ngene wis tuwa rada tuwa kae wis ora iso mbayar kutone kosong omahe ditinggal kabeh. Nek wong Indonesia ya mbok ning Kali Codhe ngarepe mburine ngarepe swadak kae itu rentek. Omah cilik-cilik kuwi isi kober nganggo taman-taman bunga isi kober ngingu manuk isih Pak. Nek wong Amerika nek ora wong sugih ora ngingu manuk. Ning kene iki kere tetap ngingungan karena kita sangat mengerti terhadap kehidupan. Kita tuh sangat padang hati ini. Kita tuh sangat tangguh, sangat tahan banting. Kaki lima kok usir, teko meneh. Dan kok usirin teko meneh. Pak Bupati hati-hati ya. Arep kok usir kok piye, sesuk teko meneh. Sesuk teko meneh Indonesia ya. Aku meraktek, aku masuk Lembah Badar. Tempat perang Badar. Cegat karo polisi. Terus aku balik. Polisi ini melibu kantor, aku runu meneh, cegat meneh. Melibu meneh, aku runu meneh. Yang ketiga sudah tidak dicegat lagi. Ngeluh nak musuh orang Indonesia. Ngeyel pol. Duwe nekat. Bahasa wong Arab orang nekat. Tentara Indonesia itu dahsyat dalam penyelamatan berbagai macam penculikan. Nek karu tentara Indonesia, entah angkatan laut, entah Denjaka, entah Kopassus, entah apapun ya. Nek wong Indonesia ki nekat-nekat. Nek musuh Amerika, Eropa, NATO segala macam ini mikir dowo. Nanti kita hitungin kesuwen rek. Selak maghrib ya. Selak maghrib gurung mangan ya. Guys. Ayo wes sikat ae. Wes urusan buri, makanya nekat namanya. Nekat itu ndak ada bahasa Inggrisnya toh. Pak Dokter, bahasa Arab ya ora ono. Makanya bahasa Jawa itu bahasa paling kaya kosakatanya dan maknanya di seluruh dunia. Orang no bahasa Inggrisnya kunduran truk. Dridilen. Kami sosolen orang no. Apa meneh? Anyang-anyangan orang no. Orang no bahasa Inggrisnya, bahasa Jerman orang no. Mengenai Indonesia sangat detail terhadap kehidupan dan itulah peradaban Jawa, bukan hanya kebudayaan Jawa, tapi peradaban Jawa. Tibawe macam-macam. Nek tibone nang buri, ngeblak. Nek tibone ngene iki, kejelungup. Ana meneh mayat tiba saka bendusane nyelorot, ya to. Nek bahasa Inggris kan fall down. Bahasa Arab sakoto yaskutu mek ngono tok. Tapi sik wong saiki nendang wae nek nang ngarep kuwi. Nek ngene iki mabok. Nek ngene iki ngetak. Nek ngene, nek Jawa Timur ngibeng, tak gibeng dasmu kon kok gitu kan. Ngibeng. Jadi bahasa kita itu sangat kaya dan kita tidak sepantasnya minder kepada orang Barat, orang Arab dan siapapun yang lainnya. Kita itu bangsa unggul di dunia. Bahkan seluruh kesejahteraan di alam semesta itu kita punya antenanya di Borobudur kan gitu. Jadi untuk menyerap energi dari langit dan alam semesta itu ada putaran ke kanan searah dengan jarum jam itu untuk menyerap energi, belajar fisika gue. Nah, itu sudah disediakan Allah bareng karo datangnya Rasulullah abad ke-6. Ya. Cuman kita ini, pemimpin kita ini tidak sinau, tidak menghargai masa silam, orang ngergani mbah-mbah, orang ngergani ngelmu, yang sekarang disebut kearifan lokal. Kearifan lokal dasmu, kearifan global kui. Semua manusia membutuhkan tuh kearifan lokal. Jadi kita itu selalu di lokal-lokalkan, selalu di daerah-daerahkan, selalu di rendah-rendahkan. PSHT tolong ikut membangun dan nyorong Indonesia untuk menyadari karomah dari Allah kepada bangsa Indonesia. Tolong, bangkitkan harga dirimu. Apa meneh terate itu kan lambang kebangkitan dan pencerahan. Ya. Jadi dari PSHT suatu hari nanti akan muncul pemimpin-pemimpin Indonesia yang optimis. Yang orang munduk-munduk karo londo. Upama kue keposa munduk ini karo ngentut. Ini karo ngentut dut. Ya. Saya bukan ingin menghujat atau melecehkan bangsa lain, tapi tolong jangan minder, tolong jangan inferior, tolong jangan rendah diri. Jangan rendah diri dan kita maknyahan gini ini dengan PSHT ini supaya kita bareng-bareng ke depan untuk menunjukkan bahwa kita itu bangsa yang unggul, bukan mengungguli. Unggul saja, tidak mengungguli. Kita tidak takabur, kita tidak ngendas-ndasi wong. Kita tidak ngendas-ndasi. Apa sebabnya londor ini kan mergo kene sugih loh. Mereka mau dagang, tapi tekan gini jebul ratu ini gampang dihapusi, akhirnya dihapusi. Jadi mereka 3,5 abad itu bukan menjajah, tapi ngapusi. Ngapusi rojo-rojo gini, terus rojo ini ngapusi rakyatnya, nganti taman tanam paksa barangkali, nganti Van de Venter. Apa namanya, era Van de Venter pada waktu itu. Gitu ya teman sekalian ya. Jadi PSHT, I love you. PSHT, aku titip Indonesia kepadamu. Saya titip, ikut titip Indonesia kepadamu, karena Indonesia itu betul-betul terpuruk oleh dirinya sendiri, oleh ketidakyakinan dirinya sendiri, terpuruk oleh yuwaswi sufi sudurinas dari yang masuk melalui Jakarta, termasuk Islamnya juga dibikin terpuruk karena sidik-sidik haram, sidik-sidik musyrik, sidik-sidik bid'ah gitu. Akan yang Nabi tahu po, main silat, berarti silat bid'ah gitu. Kanjeng Nabi itu pegulat tau enggak kamu? Dia jagoan gulat Rasulullah itu. Ora tau ngerti tau critane kowe, aku nyeksani dhewe iki. Ana wong ngenyek bendina, Kanjeng Nabi kan berdoa pertama kan nanggone Ka'bah kan tinggu pasar to kowe. Kanjeng Nabi teko memperkenalkan Islam. Tauhid gitu. Terus ana wong nyindir terus tauhid. Tauhid nih ya, gitu. Tauhid nih ya. Nah, Kanjeng Nabi beberapa kali digitukan lahir langsung saya tantang Anda untuk gelut karo aku, nek kowe menang aku leren dakwah ditungkul karo kan jamil langsung wet kaya iki mau kaya pertunjukan sing ketiga tadi tungkul ini ditungkul ya itu kan pencak itu kan main momentum main ruang jadi kalau ada ruang kosong dengan momentum yang tepat kowe iso menang kan gitu jadi kekuatan kalah oleh kecepatan. Teori ini ya, kecepatan kalah oleh momentum. Momentum as-sa'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqi'atiha kadhibah. Ini ayatnya. Jadi pesilat itu ayatnya oke, Mas. Banyak ayat-ayat Quran yang bisa mempermatang jurus Anda dan kekuatan bela diri Anda gitu. Apalagi silat ini punya 5 fungsi ya. 1 untuk mendorong dan merintis dan membangun, merawat persaudaraan. Jadi fungsi sosial yang pertama, fungsi peradaban, fungsi kebudayaan. Yang kedua olahraga. Jadi kue kudu bugar, orang yang sehat, bugar. Kue tahu ngalami pengajian nanti jam 3 esok? Dulu kalau Mak Ian sampai jam 3 pagi enggak? Kue kira-kira kiai ini sehat, bugar orang. Bugar orang. Jadi aku ini loro, ning aku bugar, jok khawatir. Aku bisa nganti esok wani, pomorano subuh terus nganti jam 9 esok. Gitu. Neng kan mesake kue dadi orang nyambut gawe. Wis arep ngelamar cawe tok urung duwe penggawean terus piye kan gitu. Terus nomor 3 fungsi kesenian. Jadi PSHT juga siap untuk mempertunjukkan keindahan gerak, keindahan ciptaan Allah gitu. Jurus-jurus semua itu kan semua keindahan itu. Seperti tari juga gitu ya. Meskipun dia lebih bagus dari tari karena dia punya multi efektivitas. Dia punya efektivitas yang tidak hanya untuk keindahan kasat mata tapi juga untuk kesehatan tubuh, kebugaran hati, padang hati dan kecerdasan pikiran. Insya Allah pesilat lebih cerdas pikirannya daripada yang tidak bermain silat. Karena nanti dalam kehidupan gue itu silat, itu pinter silatmu. Pak Arto tak wurui ngomong, aku ora padhaen dadi presiden ta. Rumah sammu gampang murui rojo kaya ngono kae ngomong kaya ngono kuwi. Itu karena saya pakai jurus ilmu silat PSHT pian. Dadi aku hidup itu silat nggo. Nggo karo marotuwamu piye carane ben kowe ditampa. Itu pakai ilmu silat juga rumah sammu ta. Pokoke nek kowe duwe calon marotuwa senengane jarum 76 ya kowe nek teko kudu nggo jarum 76 sak bos. Apa piye gitu ya. Tapi pokoknya Anda harus bermain silat dalam hidup ini harus. Soalnya aku nduwe kanca seniman. Kuwi nek anake diapeli cah lanang, kuwi dhewe pasang rai dursa sono kae, kereng ngono kae. Terus akhirnya takon aku, "Cak, iki aku kok dibesenguti terus karo calon mertuaku. Ayo nggawa rokok, Rek. Nggawa rokok anggere teko kuwi nggawa rada gedhe ngono kae, dhek mesti mesem ngono." Tenanan mesem akhirnya. Makanya saya itu tidak bisa berhenti merokok, Pak. Berarti karena apa? Lebih aja cacingnya kayak aku rokok terus. Kayak rokok terus. Untung rokok itu juga bikinan Allah, tembakaunya ya. Gitu. Dan mustahil tembakau itu menyakitkan orang. Mustahil Allah itu menyakiti hambanya. Pasti ada manfaatnya. Cuman kita belum tahu aja, kita tidak riset aja, gitu loh. Kita belum riset aja. Jadi ojo nyalahke mbako ne, nek nyalahke rokok iso. Karena rokok itu adalah karya manusia, ijtihadnya manusia atau bid'ahnya manusia. Jadi kue rain tuh tanpa hidup tanpa ijtihad atau bid'ah. Bid'ah itu menciptakan sesuatu dari sesuatu yang sebelumnya. Misalnya sego pari kok dadekke beras, beras kok dadekke sego, itu namanya bid'ah, bid'ah hasanah gitu ya. Nah, itu kita butuhkan. Nek ora ono bid'ah, ora ono iki kabeh. Lampu sak piturut iki. Karena di masjidnya Rasulullah dulu orang ada listrik, tidak ada karpetnya ini rung ono ya. Bahkan Rasulullah ya ora tahu ngaku kaos oblong ya ora tahu. Jadi kalau ngomong bid'ah bid'ah syirik syirik itu okay banget. Kanjeng Nabi ki pesen ojek ya ora tahu, GoFood apa meneh gitu, mancing ya ora tahu, nang samas ya urung tahu tapi. Sok-sok kowe ning swarga ketemu Nabi Musa. Nabi Musa jenengan ngetos browsing mboten. Asu kowe iki apa kuwi? Ngene kuwi. Jadi kita jangan nek pesate kan dia bilang tadi segala sesuatu dipertimbangkan sematang-matangnya kan gitu kan. Dan itu kan alat untuk luhur gitu kan. Jadi teman-teman sekalian, saya kira ini sudah di jalan yang benar setahu saya gitu loh. Apalagi ada ketegasan tahu salah dan benar, berarti sekaligus tahu baik dan buruk. Jadi tahu mulia dan hina gitu ya. Jadi jangan sampai kebenaran yang kamu ketahui itu membuat kamu hina. Karena di atas kebenaran ada kebaikan, di atas kebaikan ada kemuliaan atau keluhuran tadi kan. Luhurnya kan kuncinya tadi. Manusia berbudi luhur. Iya. Tahu benar dan salah itu anunya, torikotnya. Luhurnya itu apa? Luhurnya itu makrifatnya gitu loh. Kira-kira gitu. Nah, latihan silatnya itu syariatnya, kira-kira gitu. Hakikatnya adalah menuju makrifat untuk berbudi luhur. Makrifat itu orang jur kue ketemu Sunan Kalijaga ning Parang Tritis, orang jur kue tepungan karo Nyai Kidul karo Kanjeng Ratu Kidul, kuwi ngerti bedane ora? Sesuk tak tepungke kowe. Nek Raja Laut Selatan atau Kanjeng Ratu Kidul kuwi jenenge Nawang Wulan. Nek Nyi Roro Kidul kuwi jenenge Nawang Sih. Nah. Urung tepung to kowe, sesuk tak tepungke ya, sesuk tak jarono lumayan ning Parang Tritis. Ning kowe kudu didilat karo banyune. Terus kowe digowo nang istana ning kono, dirapekke karo jin kowe modar kowe. Itu semua jangan dibilang klenik dulu, nek kowe ora ngerti iki meneng to cangkemmu iki. Ngono lho. Wong ora mudeng kok ngaran-ngarani terus. Ana wong ana jaran kaya pangemangan tari kok denesoni berhubungan dengan setan. Lho kok ngerti nek berhubungan dengan setan berarti kowe ya berhubungan karo setan, gitu kan. Wong mangan jaran kepang jadilan mangan pari kuwi mergo ora iso tuku sego bungkus. Kudune kowe iki nolong ngekeki mangan kok kudune Pak Bupati ngundang jadilan kuwi nang kabupaten terus disediani mangan ben ora mangan pari kan gitu kan. Karena kalau manusia itu pari kan dadekke beras, beras dadekke sego, sego dadekke sego goreng terus dadi bubur dan menir dan karak serta intip gitu. Kuwi ora ana bahasa Inggris intip ya, Pak. Jawa itu top tenan kok. Ono entip bareng piye? Jaran pin duwe anak beda jenenge kok belo. Nek sapi petek, kebo, gudel, wedhus, cempe, pitik, kutuk. Coba. Ayo dolane bahasa Inggris e. Ngono arep ngatur-ngatur Indonesia. Indonesia lebih kaya dari kalian semua sedunia. Maka carilah pemimpin tahun 2024 yang punya pengetahuan sebagaimana Brahmana atau Nabi Ibrahim, Abul Ambiya zaman dulu, yang menguasai seluruh bulatan kehidupan ini. Tidak hanya mengerti ikidok ikutok, tidak fakultatif tapi universal, ngono ya. Jadi pokoknya rasa ke wong kaya jangkep, apa ora jangkep, saya kan rata-rata ora jangkep. Nek ngerti A, ngerti B, ora ngerti C kan gitu kan. Kudu ada bulatan kesadaran, bulatan pengetahuan, bulatan pandangan ini ya, oke? Sekali lagi tepuk tangan untuk PSAT sekeras-kerasnya. Sekarang kita dengarkan kelompok yang terakhir. Apa gue? Apa gue mau? Orang-orang mati. Orang itu lumayan gue mau. ketoke anu apa? Ora-ora. Trompete penek Israel di bandemke. Bandemke ketoke. Tenangane kuwi gedhe, clorot tenang. Mudah-mudahan itu adalah berkah untuk Bantul. Amin. Itu bukan klinik, itu kan klinik itu wayadribullahul amsal linnas wallahu bikulli syai'in alim. Allah itu selalu memberikan tanda-tanda perumpamaan-perumpamaan. Semua itu ayat Allah. Kabeh iki ayat Allah, kowe iki ayat Allah. Getihmu ayat Allah, irungmu ayat Allah, nafasmu ayat Allah. Tidak ada yang bukan ayat Allah. Semua itu tanda-tanda kekuasaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya. Yang kelompok ketiga mana? Oke. Nyun sewu ke depan, Pak, supaya nggih. Nyun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara semuanya. Nyun sewu, Cak Nun. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Cak Nun mungkin enggak satu persatu atau satu dua tiga run, tapi global ke semuanya saja. Saya belajar di Sakrate sudah cukup lama, mulai tahun 75 sampai saat ini saya masih belajar dan belajar dan sadar sedang belajar. Kalau tidak sadar sedang belajar, tidak akan mungkin sampai hari ini saya terus belajar dan belajar. Ngoten Pak Janun. Ya, dan kemudian setelah sekian tahun saya belajar, saya menemukan sesuatu di Esatrate ini. Jadi Esatrate ini ajaran yang mengajarkan mengenal diri. Nah, itu juga mungkin nanti bahasa Arabnya Cak Nun untuk bisa memberikan apa bahasa Arabnya. Lah, siapa mengenali dirinya akan mengenal itu hanya Nyun Sayu Cak Nun kira-kira apa ini? Atau mungkin Pak Kiai. Jadi ajaran sejati itu adalah ajaran mengenal diri. Siapa mengenal dirinya akan mengenali Allahnya. Nun saya Pak Kiai bisa di bahasa Arabnya. Man arofa nafsahu fakot arofa robahu. Itu juga harus dialektis. Itu juga berarti man arofa robahu fakot arofa nafsahu. Karena manusia itu baru menjadi manusia kalau dia mengerti dirinya. Itu jenenge menungso. Nek wedhus kan orang tidak wedhus toh. Mungkin setan juga tidak ngerti kalau dia setan. Jin mungkin mengerti, tapi kalau iblis tidak ngerti gitu ya. Jadi manusia itu hendaklah belajar mengenai Tuhan, meskipun jangan belajar Tuhan secara ilmu manusia. Makanya pendekatannya kepada Allah itu iman bukan ilmu gitu ya. Jadi mempelajari Allah itu adalah mempelajari outputnya, mempelajari makhraj-makhrajnya atau simbol-simbolnya, lambang-lambangnya atau gejala-gejalanya atau tindakan-tindakannya. Dan itu tiap hari kita bertemu dengan Allah, bertemu dengan ekspresi Allah di mana-mana. Kowe arep turu we nek ora ana kuwasane Allah kowe ora iso turu kok. Kowe lak mung keturon to ben bengi. Kebanyakan manusia mung keturon Pak Bupati, keturon. Jadi ora iso kowe mau bengi turu sampiro ora iso deh, jawab. Aku turu ya jam 11-an. Ning jam 11 menit keberapa detik berapa orang ngerti kayak. Karena kamu tidak punya habitat untuk mengetahui detik ketika kamu beralih dari bangun ke tidur gitu ya. Jadi itu semua kuasa Allah. Ngeten Pak Yai. Matur nuwun, matur nuwun. Itulah yang bahasa Arab seperti itu. Kemudian selama ini juga desa tari sendiri punya metode, kemudian punya tolok ukur, dan kemudian handlingnya juga diharapkan sampai juga. Metodenya adalah itu tadi, ada apa, ada diajari gelut. Lah dulu saya belajarnya juga karena kepengen gelut, ingin bisa gelut. Ternyata setelah masuk ke dalam, ternyata tidak hanya gelut saja, tidak hanya pencak saja, ternyata sampai betul-betul mengenal dirinya betul, kemudian sampai betul-betul harapannya mengenali Allahnya itu. Jadi metodenya ada, tolok ukurnya ada, sampai ke nanti handingnya ada, tujuan utamanya ada, itu. Makanya sampai saat ini saya masih belajar terus dan sadar sedang belajar. Nah, metodenya itu tadi adalah senam jurus dan yang lainnya, itu banyak sekali, sampai bisa disahkan menjadi warga. Nah, syariatnya tadi yang dibicarakan oleh Cak Nun adalah syariatnya adalah belajar mengenai jurus dan yang lainnya, termasuk juga tarekatnya keesaan, hakikatnya kesehaan, keesaan. Setelah itu metode itu dilakukan, kemudian disahkan jadi warga lah. Itulah baru dibukakan sebagai pendekar tingkat satu, dibukakan pintu untuk betul-betul mengetahui betul apa ajaran Setiati itu. Nah, disitulah belajar dan belajar terus belajar, ternyata juga istilahnya itu setelah masuk itu ternyata desa saya adalah gedung jeru. Jadi semakin belajar naik daun semakin tidak tahu. Terus selesai itu ada trap duanya. Setelah tingkat satu ada metodenya itu di ini seperti ini, akhirnya sampai ke tingkat duanya. Setelah tingkat dua itu juga ada metodenya, ada terukurnya, yang sudah sampai betul akhirnya sampai ke tingkat tiga. Itulah yang harapannya nanti dulur-dulur Esa semuanya mampu sampai betul-betul menemukan pribadinya masing-masing. Dan di Setiati itu ada juga istilahnya yang di muka dirma itu. Tadi siapa mengenai dirinya, kalau mengenai dirinya lah. Di Setiati mengajak para warganya untuk menyikap takbir di mana sang mutiara itu bertakhta. Nah, ternyata itu di lubuk hati sanubari yang paling dalam. Nah itu ternyata setelah beberapa kali saya belajar terus, ternyata di lubuk hati yang paling dalam adalah imannya masing-masing. Nah, imannya masing-masing di dalam lambang Esatrate digambarkan jantung hati bersinar. Nah, jantung hati bersinar, jantung hati yang bersinar itu sinar cinta kasih, bukan sinar yang lain-lain. Jadi kesemuanya manusia punya iman masing-masing. Yang dilakukan itu kalau melalui betul-betul imannya betul, tidak mungkin harus aku semua bertindak yang tidak baik, bertindak yang tidak sopan. Semuanya mesti baik. Karena betul-betul pakai iman betul lah. Iman inilah hubungan manusia dengan Tuhannya, pakai iman, bukan pakai yang lain-lain. Mungkin begitu Pak Nun. Ya. Harapannya nanti di Kabupaten Bantul betul-betul bisa berkembang. Tadi memang yang diharapkan oleh Pak Bupati betul-betul bisa guyub rukun, bisa mengembangkan Bantul sebaik-baiknya. Harapannya itu. Jadi saya sudah sekian puluh tahun, bahkan sudah hampir 40 tahun saya masih belajar. Karena merasa tadi masuk ke dalamnya ternyata gedung jeru semakin ke dalam semakin tidak tahu, semakin ke dalam semakin tidak punya apa-apa. Itu. Untuk itu biar agak semangat lagi. Pesati! Ya. Pesati! Ya. Pesati! Ya. Mungkin itu Pak Nyanun yang bisa saya sampaikan biar nanti bisa diurek kemudian oleh Canun dan mungkin Pak Kiai. Untuk itu agrusalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semua. Jadi kalau melihat semua jawaban dan ungkapan Bapak-Bapak tadi itu jelas bahwa sebenarnya tidak diperlukan saya ke sini. Tadi saya dengar beliau tadi mendengar misalnya ada perspektif dari berbagai keperluan umat manusia, bangsa Indonesia, masyarakat. Misalnya beliau mengatakan, dokter kita mengatakan di PSHT itu ada kewajiban atau kesadaran untuk menghormati ajaran, adat istiadat, dan hukum positif. Kalau ajaran berarti dari langit. Nek ajaran raiso teko bumi. Jadi kalau ajaran itu dari Allah, itu namanya ibadah mahdoh. Ada, jadi urip iki nilai ono sing saka Gusti Allah, mudun ono sing kuwi golek Gusti Allah. Iki jenenge muamalah. Ya. Atau nek Jawa kejawen. Kejawen dudu agama, kejawen kuwi wong Jawa golek Gusti Allah. Ora elek. Ning kowe ora ngerti puncake, ora iso tekan pucuke. Nek kowe mung kejawen ora iso tekan pucuke apa sebab lebih banyak hal yang kalian tidak akan pernah bisa tahu kecuali dikasih tahu oleh Allah. Biar caranya gue ngerti ono malaikat Jibril nek ora dikandani Gusti Allah. Biar caranya gue ngerti setan. Tidak ada metode ilmu apapun untuk mengerti setan. Makanya seluruh universitas dan sekolah tidak pernah ngomong mengenai setan. Keluhuran aja tidak pernah kan gitu. Nah ada yang kita cari sendiri. Kita menuju Allah ketemu Dewa, Mbah Wreksa, sapi tulingan kaya. Di Gunung Merapi ada Mbah Petro, ada Kiai Geringsing, ada Jumadil Kubro dan seterusnya. Iku tak dolei kuwi, kabeh kuwi tak dolei. Karena itu kan pencarian sejak zaman Ratu Sima dan Pangeran Pratmo zaman. Tak dolei dhewe, aku munggah nang Merapi. Aku munggah nang jam loro bengi aku ning kono ki dep-depan karo kabeh kuwi. Dadi ini kementerian apa tak dolei. Semua itu tak tegeske. Dadi aku iki ora insyaallah ora waton ngomong gitu ya. Jadi kalau Anda kembali ke tadi, menghormati ajaran itu berarti dari Allah. Terserah agama mau apa ning pokoke ana sing initis kon dhuwur. Sing ora iso kok doleki dhewe. Kowe ora mungkin ngerti swarga, ora mungkin ngerti ana neraka nek ora saka Gusti Allah. Ora mungkin kowe ngerti ana malaikat. Nek dewa iki kan kene goleki dhewe, ada dewa angin, ada dewa laut, ada dewa ana Bathara Narada, ana Semar, ana Pogok, ono Betoro Guru, itu bahasa kita saja untuk menyebut ada satu level kekuasaan atas manusia gitu ya. Itu ajaran. Jadi ajaran itu aja dinyek-nyek. Engko sik. Nah, Indonesia ini secara menyeluruh, secara keseluruhan tidak menghormati ajaran. Bangsa kita ini sejak merdeka tidak menghormati ajaran. Nomor dua, adat istiadat. Adat istiadat juga diremehkan toh. Makanya sekarang ngantikan kelidih rasa gigi, mergo tidak menghormati adat istiadat. Jadi ada kehancuran atau kerapuhan pada masyarakat yang juga tidak diperhatikan oleh pemerintahnya. Kelidih itu ekspresi dari kehancuran pendidikan keluarga. Misalnya gitu ya. Mungkin bukan pendidikan masyarakat. Nek zaman biyen tahun swidakan, tahun 70-an, anakmu metu nang diaya aman. Tapi sejak 20-30 tahun terakhir ini, anakmu metu terancam toh. Terancam narkoba, terancam apa seks bebas, terancam gue sing kelingan seks bebas, jadi gue sing termasuk terkontaminasi gue. Jadi dulu aku biyen kan sejak selama balita sampai akhir SD saya itu tidurnya di musola, di langgar. Saya bergaul dengan masyarakat luas gitu ya. Kalau sekarang kan bahaya, gue tekan kono, kadang-kadang perangkat yang seharusnya menjaga keamanan malah mancing anak-anak kecil untuk narkoba, gitu kan. Gue bisa moroti wong tuane kan, ada kasus-kasus seperti itu, gitu ya. Jadi adat istiadat juga tidak dihormati oleh negara kita ini. Nomor tiga, hukum positif. Padahal hukum positif dihormati oleh PSAT. Hukum positif jenengnya nek bahasa Arab ma'ruf, Pak Yai. Jadi makanya wong Islam dhewe iki tak jaluk rada ombo dipelajari bener. Jadi seharusnya, sekarang kan yang kita ngerti kan, amar ma'ruf nahi mungkar, toh. Gue ora jangkep nek Quran ki, Baltakum minkum ummatu yada'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi ada tiga. Satu, yada'una ilal khair artinya kalau masternya atau kata bendanya dakwah khair, siji. Nomor loro, amar ma'ruf. Nomor telu, nahi munkar. Kan selama ini kan dikenalkan ke umat kan cuma dua, amar ma'ruf nahi munkar, dakwah khair ora. Kalau khair itu kebaikan atau kebenaran yang masih cair. Aku takon, nek kue diambung tanganmu karo anak kue, Kanjeng Nabi tau diambung tangani oleh Fatimah atau Aisyah pora. Orang no informasi ini tau. Jadi cium tangan orang tua itu ijtihad kita sendiri yang tidak ada ajaran resmi dari Islam. Tapi kan ape nek niru Kanjeng Nabi 100% persis seperti budaya beliau dan perilaku sehari-hari kan lucu. Kanjeng Nabi rujak ya ora tau mangan, pecel ya ora ngerti. WA ora tau ya toh. Pemene nang kafe, Nabi Muhammad nang kafe. Jadi aja njur kok salahke gitu. Jadi maka setelah ajaran ada adat istiadat itu harus dihormati. Saya senang PSAT menghormati itu. Supaya kalian tidak kehilangan obor, orang kehilangan obor, supaya tidak terputus akselerasi kebaikan kebenaran itu kepada generasi berikutnya. Maka salah satu keunggulan PSAT adalah sangat sadar harus menghormati ajaran, menghormati adat istiadat dan hukum positif. Artinya hukum positif itu ketika telo wis dadi gethuk, ketika pari wis dadi sego ngono ya. Jadi sudah itu namanya ma'ruf. Ma'ruf itu hal-hal yang diarifi bersama-sama, sudah dirapatkan, dimusyawarahkan menjadi hukum positif, menjadi pasal-pasal, itu namanya ma'ruf. Makanya treatmentnya berbeda atau perlakuannya berbeda. Nek khair itu masih cair, maka tidak boleh diperintahkan. Misalnya di Aceh itu ada perda, nek kue boncengan lanang wedok orang untuk begagah kudu miring. Maksudnya baik, tapi itu kan bukan ma'ruf, itu kan khair, itu kan seharusnya menjadi kesadaran masing-masing. Jadi hanya bisa dianjurkan, yada'una, dianjurkan. Tapi kalau ma'ruf, hukum positif, ya'muruna, diwajibkan. Jadi hukum positif itu wajib jalani oleh rakyat. Maka dakwah khair itu para kiai, para ulama, para ustadz sing ngelakoni. Kemudian nek amar ma'ruf itu pemerintah sing ngelakoni, yang punya otoritas atau kekuasaan. Nek nahi mungkar bareng-bareng. Nah PSHT sudah punya rumusan bahwa yang mereka harus hormati adalah ajaran, adat istiadat, dan hukum positif. Bahkan tadi saya juga dibisiki bahwa ada tiga hal yang sangat diperhatikan dan sangat menjadi fokus perjalanan para pesilat di sini. Keselamatan, kemartabatan, dan kebahagiaan. Tapi saya mohon dengan sangat agar supaya terminologi-terminologi itu diperlakukan dan dianalisa secara komprehensif, jangan sebagai level. Misalnya kayak tadi makrifat, dhuwur dhewe, njur hakikat, njur tarekat, njur syariat, itu ora level kuwi. Oh, kae wis makrifat kae. Senengane ketemu malaikat Jibril ning Selarong misalnya gitu. Enggak, itu bukan level. Itu satu sistem yang komprehensif. Nek kowe nglakoni syariat kudu cetho hakikate, kudu cetho tarekate ben makrifat, kan gitu. Tidak ada syariat tok terus munggah hakikat, munggah tarekat, munggah mak ora. Itu semua satu sistem, sama dengan keselamatan, kemartabatan, dan kebahagiaan. Ora mungkin kowe bahagia tanpa keselamatan dan kemartabatan. Ora mungkin kowe bermartabat tanpa kebahagiaan. Gitu kan? Nek kowe bermartabat, kowe bahagia, dan kowe selamat nanti. Ndak mungkin orang bahagia kok orang selamat, orang mungkin itu. Jadi tiga itu saya mohon untuk dikomprehensikan, dipakai metode bulatan pandang kalau dimaknya. Bulatan pandang sekaligus mereka itu komprehensif atau berputar. Sama dengan kita, dimaknya kita sebut ilmu tawaf. Jadi pandanglah dan jalani hidupmu secara tawaf. Tawaf ini kok ubengi kabeh, ojo ming. Orang mungkin ono irung, bahkan irung wae orang mungkin nek ora bareng karo meripat ning dhuwure to. Iki kok rubah irungmu kok delai bathuk ya wis meter to kowe. Apa meneh kok seleki bokong buri ya to. Dadi bendino ngambuntute dhewe ngono kae. Jadi semua itu kok Allah itu bahkan ayatnya itu seperti sebuah bulatan badan tuh Pak. Ayat-ayat Allah itu jadi aja men didelok irunge to. Iki ayat irung, iki ayat cangkem, iki ayat kuping orang. Semua itu dalam satu kesatuan. Jadi tafsir-tafsir kita yang kita dapatkan selama 15 abad berdirinya Islam itu hampir tidak ada yang komprehensif. Seperti yang tadi kita partaikan, belum pernah ada yang menafsirkan bahwa Rabbinna sama Malikinna sama Ilainna itu adalah ajaran tentang keutamaan dan apa skala prioritas. Jadi skala prioritas utama itu adalah Rabbun, kalau terpaksa baru Malikun, kalau terpaksa lagi baru tidak boleh kulang untuk bi ilahin nas rento. Terus Rabbin nas, Malikin nas, min syarril wasyirin ala itu. Kudu kulang untuk bi Rabbin nas, baru Malikin nas, baru ilahin nas. Jadi urut-urutan itu skala prioritas. Itu namanya afdholiyah kalau bahasa Arabnya. Afdholiyah atau akdamiyah. Sesuatu yang dimengerti kualitas tertingginya yang mana atau yang dikemukakan itu yang mana sing kok disikke apa nih kuasane apa kuate apa pengayomane gitu ya. Itu semua kita pelajari dengan baik ya Allah, masyaallah, alhamdulillah. Jadi malam ini aku ora murui apa-apa, saya hanya merayakan betapa PSHT sudah berada di Shiratul Mustaqim, sudah berada di jalan nubuah. Shiratul Nubuah, Shiratul Nubuah itu jalan kenabian. Selama ini nih, orang mengatakan jalan kenabian kan seakan-akan harus ada nabinya toh. Orang-orang kudu ana nabi, wis ana nabine ning wis diambil oleh Allah zaman dulu ya, tapi jalannya kan sudah dibentangkan. Kuwi mlaku lewat kene lho ya. Wis dikei dalan karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya, sori kei dalan. Jadi untuk menempuh jalan kenabian tidak harus ada nabinya sekarang. Karena sudah dibentangkan sejak dulu gitu ya. Jadi teman sekalian, saya sangat senang malam hari ini Bapak-bapak saya jumpai, ternyata mereka sudah berada di Sirotun nubuwa wa sirotul mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan mudah-mudahan Allah membimbing para malaikat menemani dan setiap pelatihan pembiasaan yang dijalankan PSHT setiap hari itu oleh Allah dituntun, dibimbing, tur diwuri-wuri berkah plus rezeki yang mereka perlukan. Amin. Bahkan lebih sedikit lah, ibarat 1 juta ini ditambah-tambah 50 ribu lah kalau Gusti Allah ini ya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita nyanyi bersama endingnya ya. PSHT. PSHT. Hidup PSHT. Hidup Tanun. Yang bawa singgawa banyu dibuka. Cedak kenang hatimu didekep-kep ya nyun sewu. Kita berdoa bersama. Cedak kenang hatimu karena Allah bertempat tinggal di dalam kedalaman kalbumu masing-masing ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah, masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yafi ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala sayyidina maulana Muhammad. Allahumma inas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Li jamil mu'minin wal munat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma salamatan fid din wa dunya wal akhirah. Sallimna ya Allah fi kulli waqtin fi kulli makan wa kulli hal bi salamatika ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lana fi majlisina ya Allah. Allahumma arhamna fi majlisina ya Allah. Allahumma hasil maqasidana ya Allah. Bi barakatika, bi barakati salawati rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi barakati silaturahimana hadza majlis ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna bi rahmatika arhamar rahimin. Irhamna bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Allah, berilah persaudaraan setia hati terate ini semakin bermanfaat dan bermanfaat lagi. Sehingga kami semua bisa mendedikasikan diri kami kepada bangsa dan negara kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Irhamna birahmatika arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina udhriyatina utaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah tawwaqina azabannar. Wa kina azabannar. Wa kina azabannar. Wa dakhinal jannata. Ma'an Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Situasi kita sekarang termasuk PSHT ya. Seperti kapal Nabi Nuh yang harus menempuh banjir globalisasi yang luar biasa, penuh sampah, penuh keburukan, kedzaliman dan pengkhianatan kepada Allah. Belum jelas kapal itu akan mendarat di mana. Rabbi Nuh berdoa, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Bareng-bareng 3 kali ya. Mudah-mudahan PSHT nanti akan diberi masa depan dan tempat yang sebaik-baiknya oleh Allah. Anda semua juga akan dibimbing oleh Allah untuk mendarat di suatu keadaan dan nasib yang oleh Allah diberkahi. Amin. Amin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Dekep banyune ya innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sudah terlatih di PSHT maupun di dalam kehidupan kita untuk berakrab-akrab secara batiniah, tidak hanya dengan fisik. Jadi ora salaman fisik ora apa ya. Pengerti dia aku mengharap tiba kayak mau ya. Disalaman dengan jiwa kita, dengan cinta kita, dengan hati kita insya Allah. Sebagaimana sebagaimana tema malam hari ini adalah kita meningkatkan dan memperdalam kualitas paseduluran kita bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah, pokoknya kue balingku kalau Gusti Allah dituntun ke malaikat siji-siji, karena jumlah malaikat itu tidak terhitung ya. Ya Pak Yai ya. Ojo dipikir meng wolu, ojo dipikir meng jibril, meng siji ora. Jibril itu jumlahnya bermiliar-miliar. Israfil bermiliar-miliar. Jumlah malaikat jauh lebih banyak daripada umat manusia selama Nabi Adam sampai kiamat. Ini ya. Dan itu semua adalah wakana dalika alallahi yasirun. Semua itu mudah bagi Allah untuk menyelenggarakan dan mengadakan yang ini ya. Saya mohon maaf kepada bapak-bapak dari PSHT untuk segala kesalahan saya, kekurangan saya. Tapi pokoknya I love you all. I love you all. Okay. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah Nur Muhammad, betapa terang.